بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، جماعة سكاليان إخوان الأخوات رحمكم الله، kita akan kembali mempelajari tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah dari kitab Aisyah Al-Tafasir, dan kita juga beristifadah dan mengambil faedah dari tafsir Al-Qurtubi insyaAllah ta'ala. Untuk dua ayat yang akan kita bahas mengenai hukum-hukum Allah ta'ala berkaitan dengan kematian suami, apa yang hendaknya dilakukan oleh istri sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita motivasikan lagi bahwasanya ini adalah dirasat bertemakan fikih, tetapi dalam lingkup ilmu tafsir. Dan karena memang ini kaitan tafsir menjadi makarat kaitannya dengan permasalahan usul tafsir dan usul fikihnya. Ya. Gitu. Mas, bisa tolong di situ biar kok kayak informasi. Karena kerasa kalau bagaimana di depan itu kerasa. Ya. Sini lebih banyak, sini yang tinggi. Gitu. Kayak kerasa. Baik. Jazakallah. Jadi kaitannya memang dengan dirasat ini dengan ilmu tafsir, ya, dan karena menjabarkan keyakinan kita juga insyaAllah kajian, ya, karena memang menjelaskan tidak secara simpel melainkan untuk mengetahui lafal-lafal dalam Al-Quran, maka kita butuh ilmu tafsir, ilmu usul al-fiqh, dan juga manhaj ilmi tentang khilafiyah, ya, insyaAllah. Karena di beberapa poin permasalahan yang akan kita bahas itu ada masalah khilafiyah, ya, sehingga tujuan kita dari belajar ini juga selain mendapatkan ilmu berupa hukum secara instan, kita juga menelusuri jalur-jalur tarbiyah, yaitu pendidikan untuk diri kita masing-masing berupa manhaj ilmi, yaitu metodologi keilmuan. Sebagian dari kaum muslimin, thalabul ilm, mereka terkesan meremehkan masalah manhaj ilmi. Jadi ada manhaj hayawi, yaitu hayati, yaitu manhaj Islam al-Husna jemaah. Ada juga dalam belajar itu tentu pakai manhaj ilmi, yaitu bagaimana menyikapi tentang jisabullah, bagaimana menyikapi tentang masalah khilafiyah, bagaimana kita menjamak dan mentarjih dan seterusnya, mana yang lebih baik, itu semua ada ilmunya. Ya, biasa dipelajari di masalah-masalah usul fikih insyaAllah. Ya. Dan juga tafsir. Kita mulai dari dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian di sini tetap ikut kalau selama itu. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, wahai para suami, para ikhwan, wayadzarun azwaja, dengan kondisi meninggalkan istri-istri. Jadi istri-istri ini menjanda disebabkan suaminya meninggal, bukan disebabkan suaminya mentalak menceraikan dia. Jadi jandanya di sini janda disebabkan kematian suami, itu ada hukum tersendiri. Ya. Baik hukum maksudnya batasan iddah maupun hukum di mana dia bertempat istri ini dan apa yang harus dilakukan istri tersebut. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini fikih, harus mengetahui. Ya, bukan berarti, ya insya Allah suami saya tidak akan meninggal. Tidak tahu, nanti siapa tahu. Ya kita, insya Allah. Insya Allah nanti meninggalnya barang lagi ya. Nah, tapi harus tahu. Ya, minimal, kita perwakilan ilmi di keluarga. Ya. Karena kan keluarga kita ada adik, ada kakak, ada yang lainnya. Ya mungkin suaminya bakal meninggal kapan gitu. Jadi harus tahu. Dan betapa banyak janda-janda yang baru meninggal suaminya, dia tidak tahu apa Islam mengatur untuk dia itu apa, tidak tahu. Apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Ya. Maka di sini kita mewartakan insya Allah sesuai kemampuan karena pribadi yang tidak sebegitu besar. Apa yang tercantum, apa yang tercantum di kitab-kitab ulama mengenai perempuan ini, janda ini. Jadi keadaannya suami-suami yang meninggal ini meninggalkan istri-istri, baik istrinya jamak maupun single, satu atau banyak. Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Maka janda-janda ini hendaklah bertarabbus, yaitu yaitu para istri itu bertarabbus, yaitu menunggu, menangguhkan dirinya ya untuk beriddah. Jadi iddah di sini penangguhan dari melakukan banyak hal dan paling intinya ditangguhkan dari yang namanya khitbah, apalagi akad nikah baru, paham? Karena nanti gak boleh ada lamaran selama di masa iddah, apalagi ya dinikahin. Nah akad nikah gak boleh, batal ya. Itu ada aturan dalam Islam seperti itu. Berapa lama batasan iddahnya perempuan yang ditinggal suaminya ini? 10 hari. Ini kita baca dulu ya, 10 hari, 4 bulan 10 hari. Kita baca dulu ya, sampai frame-nya perlunya merasa semua ayatnya. Faidah balauna ajalahunna. Kalau misalnya sudah habis masa iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Approximately berapa? Kira-kira berapa? Berapa ikhwan? 129, 100 sekian kayaknya. Sahih? 4 bulan kan? 129, 100. Karena syahr di sini adalah syahr itu hijrah atau masehi? Hijrah. Nah, hijrah, hijri kata Nabi SAW berapa normalnya? 29. 29. Kalau 29 kali 4 kira-kira 116. 116 ini kira-kira 126. Itu paling minimalnya. Kan kadang bulan bisa aja 230 ya, bisa aja ya. Syaban misalnya ru'yatul hilal belum kelihatan, maka di fa'akmilul iddah fa'akmilul iddah, kata Nabi SAW, diteruskan 30 saya kira bisa nambah ya lebih dari 126 ya. Tapi patokan bukan 126. Makanya Rasulullah Ta'ala tidak mengatakan ya tarabbasna bi anfusihinna 126 hari ya. Tetapi arba'ata ashhurin wa 'ashra. Supaya kita supaya apa? Ya, mikir supaya kita memperhatikan bulan-bulan ini. Jadi memang dalam hal-hal seperti ini memang ada hikmahnya subhanallah. Ya. Dalam masalah akad ya. Justru orang-orang sekarang lebih banyak memperhatikan bulan-bulan ulang tahunnya ya, kapan nikah itu setahun anniversary kita nikah ya bulan ini itu pun masih yang dipakai ya seperti dalam akad mudharabah juga itu harus dihitung bulannya itu kapan pihak investor itu nanam duit di kita ya. Itu harus dihitung kapan mulainya supaya nanti setahun lagi bisa dizakati kalau misalnya memang sampai nisabnya. Tapi kita lanjutkan ya, kalau misalnya telah habis masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka tidak mengapa, tidak salah, tidak berdosa bagi kalian wahai para wali. Ya. Ini di sini khitabnya alaikum kum di sini dimaksudkan menurut terjemahan bab yaitu para wali. Fima fa'al nabi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak apa-apa baik kalian wahai para wali terhadap apa? Terhadap apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Ya. Maksudnya apa sih? Hah? Wali ya. Dan laki-laki kalau nikah disyaratkan ada wali ya? Enggak, wajib ya. Enggak wajib. Ya. Tetap sah kalau laki-laki nikah enggak ada bapaknya. Enggak ada wali. Jadi misalnya antum ikhwan mau nikah siri misalnya. Nikah siri itu kan nikah sembunyi-sembunyi ya. Siri ada siri mutlak yaitu enggak ada yang tahu kecuali saksi dan walinya perempuan. Ada siri yang relatif, nisbi. Ya, pihak perempuan tahu semua, tapi pihak kita nggak tahu, dan pihak istri nggak tahu, atau siri relatif itu istri nggak tahu, dan keluarga nggak tahu. Nikah lagi, atau antum misalnya nikah lagi, antum naksir sama seorang perempuan, atau antum pengen menafkahi dia daripada saya nafkahin tanpa nikahin dia, mendingan saya nikahin terus saya nafkahin. Maka kemudian antum pun lamar datang ke walinya sendirian. Abu antum nggak tahu, ibu antum nggak tahu, nggak meminta persetujuan bapak ibu, dan memang nggak harus memang. Ya terutama yang sudah menikah, karena sudah lebih mampu dibandingkan yang belum. Kalau belum biasanya kan konsultasi lebih konsultasi keluarga. Tapi kalau yang sudah nikah sah-sah aja dia datang ke calon mertuanya yang baru ini, kemudian melamar, setuju walinya, ada kapan akad jadi dan akad hari itu juga kalau mau jadi. Ya ini mungkin memang unusual ya, nggak biasa, tetapi ini sah dalam Islam. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki nggak harus pakai wali, nggak harus. Laki-laki sebaiknya ada anak, bapaknya, terus normal. Ya. Nah, kalau perempuan, ya kata Nabi SAW, la nikaha illa bi wali, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali. Maksudnya wali adalah wali perempuan. Ya. Nah, wali perempuan ini harus ada. Maka wali perempuan ini tidak apa-apa membiarkan ya, perempuan yang diwalikan untuknya ini, anaknya misalnya, untuk menerima pinangan dari siapa gitu kan? Setelah selesai iddahnya. Ya. Paham di sini? Jadi ceritanya misal ada seorang akhwat meninggal suaminya pada waktu suaminya meninggal ya apapun cara meninggalnya itu sebabnya dan seterusnya. Nah, berapa masa iddah bagi perempuan ini akhwat ini? 4 bulan 10 hari. Oke. 4 bulan 10 hari. Kemudian perempuan ini pasti punya wali ya. Mungkin bapaknya atau bapaknya meninggal mungkin kakeknya atau mungkin ya adiknya atau anak dia siapa? Laki-laki yang boleh. Nah kemudian selesai itu masa iddah, maka wali ini jangan mencegah anaknya ini, perempuan ini yang janda, untuk nikah lagi. Biarkan dia ya, menerima pinangan laki lain kalau misalnya ada yang menyukainya, menginginkan, gitu kan? Maksudnya itu dengan hal yang makruf. Wallahu ta'ala khabir, Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kemudian, wala junaha alaikum, dan tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa buat kalian. Kalau misalnya bima afadtum bihi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum, kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. Sindir di sini bukan untuk nyelekit, bukan maksudnya sindir di sini apa? Kalimat yang tidak sharih, kalimat yang tidak langsung, nggak masalah kalau sampai itu. Ya, kalau di sini kalian tidak berdosa dalam meminang dengan sindiran tidak secara terang-terangan, seperti halnya kalian tidak berdosa dalam menyembunyikan keinginan itu di hati. Awaknan tuh fi anfusikum, atau kalian menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Paham? Di sini misalnya ada seorang perempuan. Coba di sini. Adapun ayat yang kedua, di dalamnya terkandung pengharaman meminang wanita yang sedang dalam masa iddah karena cerai atau meninggal suaminya. Maka tidak boleh meminangnya. Dia meminang ini beda. Meminang ada meminang di sini yaitu khitbah. Yang namanya khitbah itu berarti melamar kan? Normalnya melamar kita itu apa? Datang ke rumahnya ngomong langsung, ya kan? Itu khitbah kan yang normalnya di kita sah secara huruf ya. Tapi ada yang serupa mirip dengan khitbah, mirip dengan meminang, tetapi gak langsung, cuma kisi-kisi. Ya. Misalnya, jadi pas tahu suami meninggal, langsung antum lebih apa? Seperti mendekati, lebih perhatian. Ya PDKT bahasa itu kan sebenarnya fi ma'abattum min khidmatin nisa, belum mengkhidmat tetapi ada sesuatu yang ada, ya ada sinyal itu sinyal Pak, itu alam lebih tahu untuk masalah ini ya. Atau mungkin berpengalaman Pak. Nah, jadi mengirim sinyal ya, kode ya. Nah, bahasa ini terakhir. Nah, dikirim tuh sinyal. Kalau dikirim sinyal gini, kan pihak keluarga wanita ini, pihak keluarga janda ini, nggak bakal nanya kamu ngapain, kok tiba-tiba PDKT sama kita? Nggak mungkin kayak gitu kan ya? Ada nggak kayak gitu? Nggak, orang Indonesia nggak kayak gitu ngomongnya ya, nggak langsung tembak gitu. Jadi datangin, deketin, kasih buah-buahan, apa gitu kan? Ya. Pihak perempuan, kayak keluarganya, ngerti gak sinyal ini biasanya? Ngerti? Ngerti lah, peka lah orang tahu ini baru meninggal suaminya, pasti peka lah. Tiba-tiba nih laki-laki gak dikenal kok suka ngirim apa, ngirim. Nah ini yang dimaksud sindir. Bukan nyindir, suami meninggal begitu. Ya, nyindir di sini maksudnya mengungkapkan tapi secara tidak langsung, dengan kalimat langsung. Baik nanti kalau aku maupun dengan kalimat yang tidak langsung tapi bisa ditafsirkan ada maunya. Gitu. Itu gak apa-apa. Ya. Yang gak boleh itu masih masa iddah, baik karena cerai atau karena meninggal suaminya, dia kemudian mengetuk pintu rumahnya, bilang ke perempuan itu ataupun ke bapaknya atau walinya, saya minat nih sama Marfu'ah, saya minat sama Aisyah. Itu kan langsung itu. Ya. Baik. Hal inilah yang bisa menyebabkan seorang wanita itu mengaku telah habis masa iddahnya, padahal belum habis. Bisa aja karena udah ada mau nih, udah habis ya masa iddahnya, cepet-cepet lah masanya. Bisa jadi lebih-lebih kalau misalnya dia menjanda karena diceraikan. Kenapa? Kalau orang perempuan menjanda karena diceraikan, itu kan masa iddahnya bukan kadar waktu 14 wasro kan ya? Bukan 4 bulan 10 hari bukan, tapi sanadat quru 3 kali masa haid. Dan masa haid itu yang tahu siapa? Ya dianya sendiri. Bapaknya mana tahu? Ya. Bapaknya tahunya masa gajian doang. Kalau masa haid enggak tahu. Ya Pak ya. Kalau masa haid anaknya dia enggak paham, enggak hafal, mungkin ibunya hafal. Dan kadang-kadang masa haid perempuan kadang-kadang random, kadang-kadang. Nah, kemudian bisa jadi perempuan ini karena memang pengen cepat-cepat nikah lagi, belum selesai masa iddahnya, baru haid kedua selesai, dia mengklaim saya sudah 3 kali haid. Padahal baru 2 bulan. Oh enggak, itu waktu itu saya 3 kali kok. 3 kali sudah selesai. Nah, ini ditakutkan seperti ini, saking dia pengen apa? Nikah. Terutama ternyata yang mau sama dia adalah pria idamannya. Wah, dicepetin. Ya, dicepetin. Atau misalnya bisa jadi perempuan ini bohong karena pengen cepat-cepat menghilangkan kesempatan rujuk suaminya yang menceraikannya. Paham? Misalnya suaminya menceraikan akhwat ini, ya. Kemudian di bulan menjelang bulan ketiga, akhwat ini berdusta. Aku udah suci dari haid yang ketiga. Berarti habis nggak kontraknya? Kontrak haidnya habis nggak? Habis. Maka perempuan ini bebas nggak? Bebas. Statusnya bukan istrinya dia lagi. Ini dusta, bohong. Ya, kayak nggak boleh bohong dalam hal seperti ini, harus jujur apa adanya. Dan ini semua diharapkan ya. Dalam permulaan ayat ini mengandung pengertian tidak berdosanya lamaran dengan sindiran tanpa menggunakan kalimat yang jelas dan tanpa menggunakan kalimat yang diharapkan. Nah, di sini mengucapkan pinangan dengan sindiran kepada wanita yang sedang dalam masa iddah seperti ucapan seseorang, aku ingin menikah. Paham? Ini lafal langsung atau tidak? Padahal ngomong langsung ke perempuan itu. Iya kan? Antum tahu nomor WhatsApp-nya? Dia baru meninggal suaminya. Ya? Baru meninggal tadi pagi, malamnya antum WhatsApp. Assalamualaikum. Anda mau menikah? Sama siapa? Ya? Dijawabnya, waalaikumsalam, afwan. Anda tidak butuh imam. Masya Allah. Aku ingin menikah, ini gak ngomong, aku ingin menikahimu, itu yang terlarang. Itu gak boleh, terlarang. Tapi kalau aku ingin menikah, ya, ini secara hukum asalnya ya gak masalah. Karena gak jelas nih. Ya. Dan gitu nomornya gak di-set pula di siapa sih. Ya, habis itu habis dijawab, waalaikumsalam, karena wajib ya, jawab salam. Terus setelah itu diblokir. Ya, Masya Allah. Lagian baru meninggal suaminya. Ya, kemudian atau bilang jika masa iddahmu telah habis, berbicaralah padaku jika kamu ingin menikah. Nah, ini langsung enggak langsung atau enggak? Enggak langsung. Ya. Ya, ukti kalau misalnya masa iddah kamu telah habis, ngomong tau tuh. Ya, kalau misalnya memang kamu pengen nikah. Ya, langsung berbuah-buah itu. Ya. Assalamualaikum salam, insyaallah akhi. Insyaallah, insyaallah. Gitu. Nah. Kemudian apa yang terjadi? Masa iddah telah habis, perempuan ini bicaralah ke itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhi, ada infokan bahwa masa iddah Anda telah habis. Ya. Terus jawabannya dari akhirnya, alhamdulillah, udah selesai. Udah. Ini boleh ya ini? Gak boleh ini, gak digantungin ini namanya. Ini enggak boleh. Hukum ngomongnya, kalau emang niat mau nikahin nanti pulang masa ini habis, hukum ngomong secara langsung boleh, tetapi menggantungkan enggak boleh, gitu loh maksudnya. Mentalik menggantungkan perempuan. Apa bahasa kitanya? Digantungin. BHP benar, masya Allah, ya benar. Antum pak, antum kok lebih tahu. Oke, gitu ya. Jadi menampakkan keinginan untuk menikahi janda ketika masa iddah itu, janda di sini menampakkan keinginan untuk menikahi janda yang dalam masa iddah setelah meninggal suaminya, itu Allah perbolehkan. Ya. Keinginan. Boleh enggak ada tetangga suami mati? Wah, pengen ini nikah sama dia. Boleh enggak gitu? Bukan boleh lagi, mungkin itulah pikiran antum, ya. Wah. Boleh enggak merahasiakan itu? Pengen sih nikah sama dia. Boleh? Boleh, karena udah enggak punya suami lagi. Kalau masih punya suami, jangan. Paham? Makanya ketika masih di masa iddah talak itu, ya, itu jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam. Ya, karena dia masih bersuami. Dan kalaupun antum mau memberi sinyal, jangan kasih sinyal yang terlalu speednya terlalu tinggi itu. Jelas banget itu, ya. Ya. Yang enggak jelas aja gitu. Emang dia penasaran? Ya penasaran, tetapi jangan langsung. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan perempuan itu secara rahasia. Enggak boleh. Itu sama aja langsung ngomong, saya pengen sama kamu. Janji. I promise, insyaallah. Saya janji nanti kita akan bersama. Enggak boleh kayak gitu. Oh iya. Saya pengen janji kamu insyaallah. Masyaallah, enggak boleh kayak gitu. Padahal dia masih di masa iddah. Perkataan ini menunjukkan pada larangan melamar wanita yang sedang dalam masa iddah karena wafat atau talak hidup atau talak yang membuat suami tidak dapat rujuk lagi. Adapun talak rajai, yaitu talak yang masih satu atau dua, maka tidak sah meminang dengan sindiran ataupun dengan kata-kata yang jelas. Kenapa? Karena perempuan yang ditalak masih satu atau dua dan dia masih di masa iddah, itu statusnya masih istrinya suaminya. Ya. Jadi misalnya tetangga antum ini, ya, suami istri ini bertengkar. Kemudian datang kabar info update pagi-pagi, suaminya itu telah menceraikan istrinya. Talak pertama. Oke. Status istrinya ini ditalak tetapi masih sebagai istri, maka tidak boleh kita bahkan memendam perasaan aku tunggu jandamu lah. Apalagi ngomong kayak gitu tuh, di WhatsApp, di SMS, aku tunggu jandamu, ya. Judul film apa ya, kalau saya begitu, nggak tahu apa itu, boleh berdengar aja kayak gitu lah. Nah, terus habis itu, ya, kalau sudah ditalak seperti itu, jangan, udah biarin aja, biarin urusan rumah tangga mereka. Tapi kalau misalnya update info telah selesai masa iddah, maka ya silakan. Sapa tuh? Assalamualaikum Mufti, waalaikumsalam akhi. Afwan, kapan bapak kamu ada di rumah? Afwan akhi, bapak saya sudah tidak pernah lagi di rumah. Kenapa? Karena sudah meninggal. Terus siapa wali kamu? Nah itu kan langsung tuh, nggak jelas. Nggak langsung ngomong kayak gitu, cuman wali kamu siapa? Oh, wali saya itu ada kakak saya. Di mana wali kamu? Ada di sana, Jayapura. Masya Allah. Jayapura. Alhamdulillah. Tapi bisa, abis itu nikah online. Bisa, cuma motorotnya besar. Baiknya jangan, kalau nikah online itu walaupun bisa sah dengan adanya saksi dan ada wali, tetapi yang rugi biasanya susah, ya. Jangan. Gimana nikah online? Sebagaimana kemarin di Madinah, Nabi Ana dan teman-temannya ada menghadiri pernikahan online melalui Skype. Ya. Ikhwannya di Saudi lagi belajar, boleh itu. Apa namanya istrinya di, ada nggak tahu orang mana ya, di Indonesia. Ya, istrinya mewali dan ada saksi yang melihat ke Skype live streaming, ya, nikah live streaming, masyaAllah. Boleh mau loh, Skype, mulai YouTube, mulai WhatsApp, video call, terserah. Itu secara hukum asalnya sah. Cuman mudharatnya bisa besar kalau misalnya laki-laki nggak ikut. Ingat, sah dan itu sah. Udah nikahnya selesai, halal, halal. Tapi gimana? Gitu loh. Abis itu ngapain? Gak tahu kapan terus ketemunya. Enak gak kayak gitu? Gak enak, masya Allah pak. Gak enak pak. Semangat sekali ini. Masya Allah pak ya. Gak enak. Jadi kalau misalnya aku ada yang nawarin nikah via Skype online, jangan mau, kecuali santri Madinah baru ya terpercaya ya. Maksudnya terpercaya sini jelas dia mahasiswa Madinah, ketahuan punya teman-temannya, oh insya Allah. Kalau yang nggak jelas pengajian datang ya nawarin di, terus abis itu ada kertas pertanyaan dan bilang ini ada ikhwan mau menawarkan pernikahan secara online, siapa yang mau? Enggak mau. Jangan ada mau, takdir orang yang langsung. Mau kira siapa ini? Ya, ini kalau online. Alhamdulillah, ya. Kalau bisa melakukan lebih besar, jangan ya. Kesian. Baik, kita lihat itu ya. Ya tadi ceritanya yang menyambung kemana saya juga lupa. Talak sah satu dan dua ya. Jadi kalau misalnya masih talak satu atau talak dua dan masih di masa iddah, maka tidak boleh kita mengungkapkan kalimat yang tidak langsung, apalagi yang langsung. Ya. Kemudian alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Ta'ala mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Apa ini maksudnya? Menampakkan keinginan kalian untuk menikahi mereka. Maka Allah Ta'ala memberikan keringan bagi kalian dengan memperbolehkan melamar dengan sindiran tanpa berkata jelas itu maksudnya. Karena gini loh, masalah hati itu kalau udah suka sama lawan jenis itu tersebut-sebut itu nama dia itu. Ya. Ada nama toko, ya, namanya sama dengan nama perempuan yang tersukai, keinget perempuan itu. Ya. Ada nama perempuan, ya, namanya sama dengan toko yang antum langganan, keinget siapa? Keinget toko itu? Ya. Jadi barang itu beda dengan perempuan, beda dengan lawan jenis. Apa-apa, ya, misalnya ada namanya Hasan, perempuan ke laki-laki maksudnya, namanya Hasan. Semua derivasi kata Ha, Sin, dan Nun, apapun nama itu, kalau kembali masdarnya ke Husn, itu selalu keinget kepada Hasan. Misal ada ubah-ubah namanya Muhsin, Muhsin berasal dari kata Husn. Hasan, ya. Ada perempuan namanya Husna, keinget Hasan. Ya. Ada kitab namanya Hisnul Muslim. Gak nyambung tuh padahal, tapi karena mirip Hisn, benteng Hisn, keinget Hasan. Ya. Ada binatang namanya Hisn, kuda, keinget Hasan juga. Allah Musta. Ya. Begitu juga dengan laki-laki pada perempuan. Jadi oke gitu. Ya. Maka wajar ya, kalau misalnya malah laki-laki atau perempuan, keinget dengan atau laki-laki kaya dengan yang disukainya dan perempuan kaya pada yang diidolakannya. Itu wajar, cuman memang harus di-manage. Walakinlah tu'aribuhunna sirran. Tapi janganlah kalian mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Illa antakulu qawlan ma'rufa. Kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang normal ma'ruf. Yaitu yang diizinkan. Saya mau menikah. Walata'zimu rukudatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu benar-benar berasal pengen nikahin dia untuk berangkat nikah sebelum habis masa iddahnya. Jadi ketika dia masih di dalam masa iddah perempuan ini, antum itu nyantai aja. Aduh, bisikan terus, antum terus nikah, nyantai-santai saja, zikir, nyantai, insyaallah dia ada waktu. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya. Fahdharuhu, maka takutlah kamu kepadanya. Ya, lihat di sini. Tadinya kalimat wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum itu netral untuk baik maupun buruk. Tapi karena ada qarinah penguat kalimat fahdharuhu, maka berhati-hatilah, takutlah kamu padanya, maka ini konotasinya ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui keburukan yang kamu sembunyikan di diri kamu sendiri. Itu, maka hati-hati. Wa'alamu anna Allah al-Ghafurur Halim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Di sini diakhirkan dengan Ghafur. Kenapa? Karena tidak sedikit orang terjerembab dosa dalam masalah ini. Antum merasa tersucikan akan hal ini, belum tentu. Ya. Kita mungkin sekarang aman, tidak ada fitnah perempuan, kita tidak tahu itu. Jadi jangan merasa aman, menunggu saya akan terfitnah perempuan. Ya. Atau yang sebaliknya, laki-laki merasa aman, perempuan merasa aman dari fitnah laki-laki, bisa jadi kena juga. Jadi jangan merasa aman, istighfar, kita tolong sama Allah SWT. Tapi kita lebih rinci lagi menjelaskan ayat-ayat insyaAllah tentang fikih dan masalah-masalah tafsir insyaAllah. Kita mulai dari awal lagi. Orang-orang atau alladzina yatawaffawna minkum, yaitu suami-suami yang meninggal dunia di antara kalian wahai para suami. Wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri-istri. Lihat di sini, meninggalkan azwaj. Azwaj jamak dari apa? Zawja atau zawjah? Zawjah. Ya. Jadi kita perlu memperluas sedikit cakrawala berbahasa kita. Asalnya dalam bahasa Arab, zawj itu maknanya pasangan, dan pasangan itu tidak mesti laki-laki, tidak mesti perempuan, bahkan tidak mesti manusia. Ya, tidak mesti manusia. Buah-buahan yang putik dan bunga-bungaan itu semua memiliki pasangan. Ya. Binatang pun begitu. Semua itu sudah disebut zauj. Ya. Nah, jadi asalnya makna zauj itu adalah pasangan. Ya. Tapi kemudian juga dimaknai zauj itu suami, dan zaujah itu istri. Jadi zauj ini kalimat yang bisa bermakna suami, bisa bermakna istri dengan artian pasangan. Ya. Zauj. Waktu itu ada yang salah nama, kemudian ada Hasan al-Zauji. Perempuan lagi yang mulus kayak gitu. Dokter suami pula. Aku lihat. Nah, okay. Kemudian, jadi saudara pasangan, dan mereka ni suami-suami ini meninggalkan istrinya, ya, karena istrinya tidak ikutan mati. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh istri itu? Ya, tarawatlah Nabi al-Fusihilah armada asyurih wa asyurah. Menampungkan diri ya, yaitu berhidnah selama 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan hijriah 10 hari. Kita bahas di situ dulu. Panjang kayak ini. Dikatakan oleh Al-Qurtubi sebelumnya, di ayat yang sebelumnya itu, kita akan membahas tentang ridha', tentang persesuaian ya. Ya. Maka sekarang membahas tentang iddah orang yang wafat. Ya, kan masalah persusuan kemarin itu di sekian pekan lalu itu kan ada kaitannya dengan bagaimana menyusui setelah diceraikan oleh suami. Kita udah pernah membahas tuh perceraian berapa pekan lalu, ya. perceraian, kemudian persusuan setelah diceraikan gimana. Nah sekarang Allah Ta'ala menginginkan kita mempelajari, alhamdulillah, yaitu indahnya perempuan yang wafat suaminya. Supaya apa? Supaya tidak salah kaprah atau tidak salah paham. Dikira bahwasanya indahnya perempuan yang ditalak itu sama dengan indahnya perempuan yang meninggal suaminya. Enggak, beda. Beda. Nanti juga ada masalah indahnya perempuan yang hamil, beda enggak? Beda. Ada indahnya perempuan yang dicerai, berapa? 3 kali masa haid. Indahnya perempuan yang meninggal suaminya berapa? 4 bulan, 10 hari. Indahnya perempuan yang hamil berapa? Sampai dia melahirkan. Sekarang indahnya perempuan yang hamil selagi diceraikan. Ya iyalah, ya iya. Indahnya perempuan, ya iyalah. Indahnya perempuan yang hamil selagi diceraikan, ya makanya ada indah yang dicerai. Tapi bagaimana kalau perempuannya hamil, kemudian suami meninggal? Ah, itu masalah. Itu kasus lagi, paham? Itu kasus lagi yang akan kita bahas. Iya, atau sebelumnya, oh idahnya, oh itu hamil, apa tunggu lahiran dulu, baru itu selesai idah. Oh enggak, itu idahnya sesuai dengan ayat ini. Nah ini, ada dua ayat yang berbeda untuk kasus hamil ada, berarti Ahmad, dan untuk kasus idah perempuan yang ditinggal mati suaminya juga ada. Gimana nih kita, apakah ini yang benar, atau dijamak? Itu lagi akan kita bahas. Paham? Agak berat? Lumayan berat. Ya, paham? Clear ya? Masya Allah. Nah, itu yang akan kita bahas ini sekarang juga ya. Antum, menurut antum gimana? Enggak menurut antum, enggak ada apa-apa? Enggak bisa berpendapat? Ya. Ya. Karena ini mau jabarkan, takut salah ya. Jadi ya udah kita jabarkan aja. Jadi begini, jadi kasusnya gimana? Gambarnya kasusnya dulu. Akhwat ini sedang hamil, ya. Ya isinya anak lah, isinya siapa lagi? Isinya anak. Anaknya siapa? Anaknya suaminya dan anak dirinya. Nah, lagi hamil berapa bulan nih kalau kasus? Berapa bulan? 9 bulan. Iya, hamil 9 bulan. Enggak, maksudnya antum, bukan akhwat ini dalam usia berapa bulan hamilnya? Kira-kira aja, di contohin aja, soalnya kira-kira. Udah 5 bulan? Ya. Janganlah, ini sama. Baru 2 bulan? Hamil muda? Ya, 2 bulan ya? Oke, 2 bulan. Hamil 2 bulan, pas 2 bulan suami meninggal. Apapun sebabnya itu, terserah ya. Terserah Allah Ta'ala. Nah, suami meninggal. Lalu bagaimana dengan iddahnya? Apakah iddahnya istri atau mantan istri? Mantan istri ya, atau istri ya. Iddahnya istri ini apakah nunggu sampai lahiran yang nunggu 7 bulan lagi? Ya. Atau 4 bulan 10 hari. Nah, itu kan? Kalau misalnya ada pendapat sampai nunggu hamil kayak nunggu lahiran, masih lama saya nikah lagi. Di sini nama ibu di sini itu pun kalau ada nama lo, nama kasar nih, misalnya nih gitu. Kalau misalnya mengikuti pendapat dia, 4 bulan 10 hari lagi cepet, nggak nunggu 7 bulan lagi, berarti dia dalam keadaan masih hamil itu kalau ada yang lamar sah lamarannya. Enggak, entah-entah itu bagi yang pendapat yang mengatakan boleh 4 bulan 10 hari. Paham di sini? Kita jabarkan dulu khilafiyahnya. Tapi gambaran perempuan ini kan udah ada, bukan orangnya, bukan. Jadi perempuan ini lagi hamil, meninggal suaminya. Hamil baru 2 bulan, ya. Okay. Ulama dalam masalah ini ada perselisihan pendapat. Ya, ada 3 lah, kita kasih 3 pendapat. tiga pendapat. Dengerin dulu pendapat-pendapatnya dan alasannya. Dengerin dulu ya. Sebelum merujuk ke tiga pendapat itu, di surat At-Talaq ayat keempat ada ayat yang menentukan berapa kisaran masa iddah perempuan yang ditalak ketika hamil. Kata Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. Orang-orang, perempuan-perempuan yang sedang hamil ketika dia ditalak, satu atau dua, itu ajal talak, ajal iddahnya, waktu iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Baru setelah dia nifas, dia baru selesai masa iddah, selesai. Mas dia setelah melahirkan maksudnya, di masa nifas itu. Baik. Itu ayat kan tentang perempuan yang ditalak ketika hamil. Oke. Kemudian ada ayat yang kita pelajari ini, perempuan ditalak kan ini yang kita pelajari sekarang ayat ini, ayat. Bukan ditalak kan? Tapi perempuan ini kondisinya apa? Meninggal suaminya. Ya. Tahu dalam kondisi hamil itu bukan nggak disebutkan sini. Yang penting meninggal suaminya, ya kan? Itu kan kasus beda ya. Yang satu ditalak dan ketika hamil, yang satu meninggal suaminya. Mau hamil kayak mau enggak, nanti meninggal suaminya kan? Paham di sini? Itu ayat 34. Oke. Sekarang gimana kalau kasusnya seolah gabungan kedua kenyataan itu, yaitu ya apa? Dia sedang hamil, meninggal suaminya. Ada nggak ayat yang menyebutkan khusus untuk kasus ini? Nggak ada. Untuk gabungan kasus perempuan yang sedang hamil meninggal suaminya. Oke? Tapi yang ada adalah ayat yang secara parsial menentukan hukum untuk kasus yang spesifik, yaitu perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dah? Oke. Maka para ulama terbagi menjadi tiga golongan, tiga pendapat. Pendapatnya ada tiga, tiga macam. Pendapat pertama, bahwasanya apa, gimana membahasakannya? Pokoknya pendapat pertama lebih memenangkan ayat At-Talaq. Pendapat kedua lebih memenangkan ayat 234 Al-Qur'an. Ayat ketiga nanti ada penggabungan. Ayat ketiga, pendapat ketiga ada penggabungan. Yang pendapat pertama lebih memenangkan ayat At-Talaq, yaitu ulatul ahmal ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil itu sampai kapan? Idahnya sampai melahirkan. Oke. Maka ulama yang berpendapat ini mengatakan ini zahirnya umum, berlaku pada perempuan yang diceraikan ketika hamil maupun perempuan yang meninggal suaminya ketika hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Ini pendapat pertama. Oke. Okay? Ini disebutkan di tafsir Al-Qurtubi siapa saja nama ulamanya. Paham di sini? Berdalil atau tidak dia? Dalil. Dalilnya apa surat apa? Al-Kalam ayat keempat. Gimana dalilnya? Ulatul ahmal ajaluhunna ayyadu'na hamlahun. Ulatul ahmal, ini perempuan-perempuan yang hamil. Dan memang konteksnya umum sekali, ya kan? Siapapun yang sedang hamil, mau dia ditalak ataupun dia meninggal suaminya, maka masa iddahnya sampai sampai melahirkan. Paham? Itu pendapat ulama pertama. Oke, perhatikan baik. Ya akhwat, kertasnya cukup akhwat? Cukup, kami sudah cukup. Kedua. Kedua, ulama, para ulama yang, dan ini mayoritas ulama, pendapat kedua ini mayoritas ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ayat 234 ini nasikhah, menasakh, yaitu menghapus untuk hukum ayat At-Talaq ayat 4. Maksudnya mereka lebih memenangkan ayat 234 bahwasanya perempuan-perempuan yang wafat suaminya, mau keadaan hamil ke, mau gak hamil ke, yang penting suaminya wafat, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. itu pendapat kedua. Mana yang lebih lama? Pendapat satu atau kedua? Tergantung. Gak bisa kita bilang satu atau dua. Tergantung dia udah berapa lama tuh hamil itu. Intinya begitu ya, pendapat pertama ya lebih memenangkan At-Talaq ayat ke-4 untuk kasus ini. Kalau pendapat kedua lebih memenangkan ayat Al-Baqarah 234 untuk kasus ini. Ya. Sudah paham di sini dua ini. Datang kemudian pandangan ketiga. Sebelumnya kita lihat dalam usul fikih, ketika terasa ada dua dalil yang berbeda atau bertabrakan atau kontradiktif secara nalar dia, nalar mustahil, itu ada beberapa tarekat, ya, tarekat. Yang paling pertama dan harus didahulukan adalah berusaha menjamak atau mengkompromikan antara dalil-dalil yang terkesan berseberangan atau bertabrakan. Itu dalam usul fikih seperti itu. Jadi ketika ada dalil ini kok kayaknya nih kontradiktif mainnya atau sulit, ini harus digabungkan dulu. Cari jalan keluar untuk bisa dua-duanya dipakai. Nah, itu namanya tariqatul jama', tarekat atau tata cara menggabungkan atau mengkompromikan antara dalil-dalil yang terkesan kontradiktif. Ya, itu. Ya. Kalau enggak bisa, coba tinjau yang kedua. Tariqah yang kedua. Ini bisa juga disebut. Nah, ini sebenarnya Hanafi dengan mazhab lain beda-beda, masing-masing beda. Cuma apalagi kita langsung aja kasih tahu. Yang kedua, kalau bisa cari tahu tentang umum dan khususnya, mutlak muqayyadnya. Ya, siapa tahu dalil A dengan dalil B ini, yang A lebih umum, yang B lebih khusus untuk kasus berbeda. Ya, yang A umum, yang B khusus berbeda ini. Maka yang umum diporsikan di keumuman, yang khusus diporsikan di kekhususan. Ya. Baik. Atau tariqah berikutnya, kalau itu tidak bisa, maka tariqatul nasakh namanya. Ya. Tariqah nasakh ini, atau bisa juga tariqah yang nasakh yang kedua. Tariqah nasakh itu adalah mengatakan bahwasanya salah satu dalil ini nasikh dan satunya mansukh. Satu dalil ini, dalil ini menghapus dalil yang lainnya. Maksudnya dalil ini datang setelah dalil sebelumnya. Ya, kalau misalnya dalil yang belakangan datang bertabrakan dengan dalil yang sebelumnya datang, mana yang lebih kita ambil? Dalil yang belakangan. Gitu. Nah, tadi yang pertama apa? Yaitu tariqatul jama', yang paling unggul sebenarnya, yang paling harus didahulukan adalah menggabungkan antara dalil-dalil. Ya. sebelum kita mentarjih atau menasakh. Ya, gabungkan dalil-dalil itu. Ingat tadi, sebelum kita ke pendapat, ya, pendapat pertama mengatakan bahwa saya dalil surat At-Talaq ya, tempat umum. Ini dijawab mereka. Oke. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa saya ayat 234 ini menasakh. Nah, ini juga tarekat mereka. Pendapat ketiga ini mengatakan menjamak, mengkompromikan selagi bisa pendapat mereka. Secara tarekat, secara tarekat ya, secara belum panggil, secara cara dan metodologi, manakah yang kelihatannya lebih unggul? Satu, dua, atau tiga? Tiga ya, karena tiga ini berusaha apa? Menjamak kedua dalil. Paham? Mengkompromikan kedua-duanya tanpa satu dimenangkan, satu enggak dimenangkan, satu diumumkan, satu dipusingkan. Tapi dulunya ambil dulunya, kita rangkul dan kita cari solusi dengan memakai keduanya. Paham? Itu pendapat yang ketiga yang akan dijabarkan ini. Atau penasaran? Pengen tahu apa konklusinya yang pendapat ketiga ini? Ingat tadi dalil surat At-Talaq ayat keempat itu menunjukkan bahwasanya perempuan yang hamil iddahnya sampai kapan? Melahirkan. Kemudian surat Al-Baqarah 234 perempuan yang meninggal suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka diambil kedua dalil itu kemudian ditarik kesimpulan kita ambil keduanya dan kita jamak, kita kompromikan sehingga terciptalah konklusi bahwasanya hendaknya perempuan ini kesimpulannya, hendaknya perempuan ini yang meninggal suaminya dalam masa hamilnya dia, hendaknya dia masa iddahnya yang paling jauh. Faham? Masa iddahnya paling jauh. Contoh, tadi kan kita sepakat contohnya perempuan yang kita kasus, bukan kita kasuskan ya, perempuan yang berkasus, bukan berkasus juga, perempuan, ya pokoknya perempuan ini, istri ini, ya, meninggal suami dalam keadaan dia hamil 2 bulan ya, 2 bulan, ada 2 pilihan, masa iddahnya dia 4 bulan 10 hari atau masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau menurut pendapat ketiga yang menggabungkan kedua dalil, maka sampai kapan masa iddahnya dia? Sampai melahirkan, karena itu yang lebih lama, karena itu yang lebih safe, lebih aman ya kan? Benar enggak ya? Lebih aman ya? Iya, lebih aman. Kalau misalnya perempuan ini hamil di usia kehamilan 8 bulan, kira-kira sebulan lagi nih, bulan depan sudah melahirkan. Bulan ke-8 wafat suaminya pendahulu. Ya, wafat suaminya di bulan ke-8 kehamilan. Oke? Okay? Setelah wafat kan ada 2 posibilitas iddahnya dia. Imma sampai melahirkan yaitu bulan depan insyaallah atau itu mengikuti apa? Sampai melahirkan mengikuti siapa? Hah? Pendapat pertama atau kedua? Pendapat pertama. Atau 4 bulan 10 hari. Itu jumlah ulama ya, pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga ini mengambil kedua-duanya dalil dan mana yang pendapat ketiga? Yang 4 bulan 10 hari karena itu yang lebih lama, lebih jauh dan lebih aman. Ya. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ya, wal jam'u aula min at-tarjih bi ittifaq ahli al-usul. Menjamak dari dalil ini lebih baik dibandingkan mentarjih. Tarjih itu satu diangkat, satu dilegokan, satu enggak dipakai. Paham? Itu lebih baik dari menjamak, mengkumpulkan ya. Udah, masuk aja semuanya, kita ambil konklusi dari semuanya. Itu lebih baik daripada ambil satu, yang satu mungkin enggak lain. Gitu. Itu bintifaki ahli usul, sesuai dengan kesepakatan ahli usul ini. Wahada nazrun hasan, dan ini adalah pandangan yang bagus. Laula ma yu'akkiru alaihi min hadits Subayyah al-Aslamiyah, seandainya ini ya, tidak dihancurkan pandangan ini oleh hadits Subayyah al-Aslamiyah. Tadi udah bagus sih pandangannya. Udah menjawab dalil, tapi ada hadis yang membatalkan pendapat ini, subhanallah. Jadi ilmu usul fiqih kalah dengan dalil. Paham? Nanti ada jawab ini step by step ini, tapi aku tanggung semua. Harus ngerti hal-hal kayak gini. Ya gak harus sih, cuman supaya lebih berilmu dan lebih insaf dan lebih ittiba' dalil, harus ngerti juga hal-hal kayak gini. Lihat di sini ada Subayyah al-Aslamiyah. Ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan namanya juga Subayyah al-Aslamiyah. Ya, kalau laki-laki namanya Subayyah. Ya, al-Aslamiyah. Bahwasanya Subayyah ini nifas setelah mati laki-lakinya, suaminya beberapa malam. Paham gak? Nifas maksudnya melahirkan setelah laki-laki sebelumnya mati beberapa malam yang lalu. Kalau dalam riwayat Imam Katan Bukhari di arba'in lailah, 40 hari, 40 malam. Jadi begini, dalam keadaan hamil 40 malam sebelum melahirkan anak, suami meninggal, paham? Abang anggap sebulan sebelum meninggalnya, sebulan sebelum melahirkan, suaminya meninggal, bapaknya meninggal. Nah, tergambar belum nih? Tolong diingin. Gambarnya udah ada belum? Almay, tergambar gak? Tergambar. Jadi ini, Subayyah ini hamil. Udah usia hamil tua, sekitar sebulan atau 40 hari sebelum lahirnya anaknya ini, meninggal suaminya. Oke? 40 hari sebelum melahirkan. Wa annaha dzakarat dzalika li Rasulillah. Ya, kemudian Subayyah ini mengisahkan hal ini kepada siapa? Rasulullah, berarti sahabat ini. Dalil enggak jadinya? Dalil. Kemudian fa'amaruha an tatazawwaj. Rasulullah pun memerintahkan Subayyah untuk menikah lagi. Kapan menikahnya? Ya kalau begini ini berarti menikah segera, karena Rasulullah kan menyuruh. Dan al-amr yang tadi al-faul, kata usul fikih. Dan perintah itu asalnya menunjukkan kesegeraan untuk melakukannya. Berarti kapan Subayyah direkomendasikan oleh Rasulullah untuk menikah? Setelah hamil itu. Apakah Rasulullah menyuruh kamu sampai 4 bulan, 10 hari setelah kematian suamimu? Enggak, disuruh nikah langsung setelah melahirkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So, berarti mana pendapat yang lebih dekat kepada dalil Al-Qur'an? Mana pendapat yang dekat? Pendapat pertama, Ustaz. Padahal ini pendapat minoritas ulama. Ini pendapat minoritas ulama. Ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti atau pilih mana? Yang lebih dekat ke dalil. Berarti mana yang lebih dimenangkan di sini? Lebih condong ke surat At-Talaq ayat ke-4 atau Al-Baqarah 23? 23. At-Talaq ayat ke-4. Sehingga besok kalau ada kasus, ya, kalau ada kasus istri ini suaminya meninggal ketika istri hamil 2 bulan, maka iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Faham? Kenapa? Itu lebih dekat kepada dalil, walaupun kita juga tidak juga kita mengatakan bahwa saya pendapat jumhur ulama ini batil, enggak juga, maksudnya mereka juga pakai dalil dan mungkin menurut mereka itu lebih berat, maksudnya lebih bisa ditinjau lagi. Jadi di sini dengan hadis Subay'ah al-Aslamiyah itu lebih dekat kepada pendapat pertama. Dan ini jelas Rasulullah, dan ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, gitu. Kemudian juga pendapat ketiga ini walaupun secara metodologi kuat, tetapi ini pelajaran penting. Secara metodologi usul fikih itu lebih unggul dia, karena apa? Menggabungkan dalil-dalil. Tetapi ketika ada dalil nas yang jelas yang bertentangan dengan konklusi penggabungan mereka, maka mana yang menang, ijtihad ulama atau dalil? Dalil. Paham? Ini pendapat, ini pelajaran penting. Ketika sudah ada dalilnya, nas Rasulullah menyuruh Subay'ah al-Aslamiyah untuk menikah segera setelah melahirkan, maka udah enggak usah lagi dicari-cari, oh harus nunggu yang paling lama. Ya, ada dalilnya Rasulullah SAW. Ya. Gitu. Ya. Antum bisa kejelasin ini ke kaum muslimin? Enggak bisa. Ah, masyaallah enggak bisa. Bahkan hal seperti ini kalau antum jelaskan di tabligh akbar susah, susah. Benar. Kecuali kalau yang hadir kita tidak mengerti, itu lah boleh ilmu. Maksudnya yang benar-benar sering mengaji kita baru mengerti. Tapi antum menemukan, kalau antum paham pelajaran yang tadi kita sampaikan, antum menemukan poin yang sulit dicari di mana-mana. Sekarang, kalau antum paham yang tadi anda jabarkan, poin yang berharga insya Allah. Kita lihat di sini, seluruh ulama walaupun berijtihad, ketiga ijtihadnya tersebut kemudian ada nas satu aja yang sahih, tapi bertentangan dengan ijtihad mereka, maka kita menangkan mana? Dalil, nas. Dan ini antum condong kepada ke yang nas atau yang ijtihad yang lama ini, ke nas harus. Antum sudah tahu buktinya sekarang, maka antum tidak boleh membelokkan ada pilihan ijtihad aja lah daripada yang nas. Tidak boleh antum bertanggung jawab di sisi Allah nanti. Dan antum sudah tahu, ya kan? Kalau antum paham, kalau antum belum paham, ya ala kulli hal, yang mana yang insyaallah lebih dapat dalil sesuai dengan nalar itu. Gitu ya? Paham? Oke. Syekh, paham? Bapak paham? Paham? Agak bingung, tapi konklusinya paham. Yaitu kalau sudah melahirkan, ya itulah itu. Indahnya. Jadi lebih dimenangkan perempuan yang hamil apapun keadaannya, baik karena diceraikan ataupun karena meninggal suaminya, maka iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Maka berarti ayat 234 surat Al-Baqarah ini khusus untuk perempuan-perempuan yang tidak sedang dalam keadaan hamil. Oke, paham? Enggak dalam keadaan hamil, suaminya meninggal. Maka masuk ke 234. Itu. Ya. Kalau enggak belum masih belum paham atau agak kurang jelas, Anda mohon kepada Allah semoga Allah memahamkan kelak. Enggak bisa Anda pahamin semua manusia sekarang ya. Tapi insyaallah Anda yakin paham itu semua. Ya. Insyaallah. Oke. Okay. Yang mau tanya di kertas saja ya. Ini kertas saja ya. Nah kemudian di sini ada masalah tentang ihdad, ya berkaitan dengan potongan ayat berikutnya faida balaghna ajrahunna. Kalau misalnya masa telah habis, maka ayo para wali silakan menikahkan. Nah di sini ada masalah ihdad, ya ini istilah baru mungkin bagi sebagian dari kita. Ya, ihdad itu apa? Ya, disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid keempat halaman 133 cetakan Beirut. Al-ihdad itu adalah tarkul mar'ati az-zinata kullaha min al-libasi wat-tibi wal-hulli wal-kuhli wal-khimabi wal-ihna'i ma damat fi 'iddatiha. Fahim tu? Sudah paham? Pak sudah paham? belum paham. Ihdat itu, ini syarat Allah. Ihdat itu adalah seorang perempuan meninggalkan az-zinah, bukan zina, az-zinah, apa zinah? Perhiasan. Ya, perhiasan ini beragam, bukan satu ragam. Ya, semuanya zina kulih, semua perhiasan dia yaitu sesuatu yang ada sisi menghias diri. Seperti pakaian yang ada sisi penghiasan. Ya, paham kan sini? Antum punya pakaian, kan ada yang pakaian keseharian yang orang pun belum tentu mau melihat antum pakai itu. Maksudnya biasa gitu kan? Pakaian motifnya biasa. Orang tahu itu murah gitu. Ada juga pakaian yang memang antum pakai itu untuk berhias diri. Ya enggak? Pakaian-pakaian maksud. Kan kita disuruh oleh Rasulullah SAW berhias menuju ke masjid kan ya? Kecuali perempuan ya. Ya, selama tidak menyimpang kita. Kalau laki-laki, sunnah atau wajib? Hah? Anda belum bisa bilang wajib. Belum bisa bilang wajib. Kalau bilang bisa bilang wajib itu relatif, nanti banyak orang berdosa. Yang pakai kaos itu bisa berdosa, kan? Bukan tasyin dirinya. Jadi sunnah. Ya. Nah, di sini pakaian itu kan ada yang sifatnya menghias diri dan ada sifatnya cuma kebutuhan biasa. Nah, maka perempuan ini dilarang memakai pakaian yang sifatnya berhias diri. Ya. Dengan motif yang berhias. Oke. Sekalipun untuk kumpul bareng perempuan lain. Ya. Misal dia mengadakan kajian di rumahnya atau makan-makan di rumahnya kapan masih di masa rendahnya dia, maka dilarang baginya untuk dilarang atasnya untuk apa? Memakai pakaian yang untuk menghias diri di hadapan orang-orang, di hadapan perempuan lain. Waqib, dan dilarang memakai wewangian. Wewangian yang dimaksud memang wewangian yang untuk berhias, bukan wewangian untuk menetralisir bau badan. Itu beda. Karena itu diperbolehkan dengan kadar yang normal untuk siapa pun, selama tidak membuat fitnah. Ya, kalau misalnya perempuan dilarang pakai wewangian untuk menetralisir doang, maka dilarang pula pakai sabun. Iya, karena sabun wangi. Dilarang pakai sampo, karena sampo wangi. Iya. Maka yang benar adalah diperbolehkan dengan kadar netralisir bau badan saja. Ya. Adapun lebih dari itu tidak boleh. Wal-hulli, dan juga perhiasan gelang, cincin yang untuk berhias itu copot dari pakai. Wal-kuhan, celak, ya, celak, cadaran tapi pakai celak. Laki-laki penasaran, cadaran pakai celak, ya pas dibuka mata hitam semua. Dan juga hinna. Henna, apa dia yang biasa jadi itu? Ukir-ukiran itu? Acar, pacar. Hina, hina. Tapi bukan binatang, bukan hina. Nah, itu tidak boleh. Ya, suami baru meninggal kemarin, besoknya kemudian pakai colok, pakai pacar. Wah, ini, wah, bisa luar. Walaupun dia nggak keluar rumah, nggak boleh. Jadi, diam di rumah. Nah, kenapa tidak boleh pakai itu semua? Li'anna zinata da'iyatun ila azwaj. Karena pada asalnya perhiasan itu sebenarnya untuk siapa? Suaminya. Dan suami sudah meninggal. Maka dinonaktifkan yang oleh perhiasan. Ini bukan masalah khurafat atau apa. Jangan dianggap khurafat. Ya, ini nanti ke akidah masalah ini masalah fikih syariat Allah Ta'ala. Ya. Panuhiyat anda dikapot anda kerohi wahur wahima ya dari hukumatillahi antumlah. Karena kuihal ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik dalam keadaan hamil maupun tidak. Kalau dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan, 10 hari dilarang pakai semua ini. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan hamil, maka sampai selesai melahirkan baru dia boleh pakai semua ini. Tapi itu pun ya ada batasan. Ya mentang-mentang udah selesai masa idah pakai parfum ke pasar umum semua orang pendapat, bawa apa nih? Ini bawa si Aisyah nih. Itu larangan lain lagi kali itu. Mutabar rijal. Begitu ya teman? Paham di sini ya? Ah ya paham. Adapun kalau misalnya perempuan di sini mau sapuan, sabunan boleh nggak? Boleh karena itu bukan perhiasan atau wangian yang menetralisir bau badan, boleh. Misalnya dalam rumah dia tetap dalam masa idah nih, di dalam rumah dia banyak masak. Ya. Memang suami udah meninggal, tapi anak-anaknya rentetannya banyak. Ya. 5 anak, ya. Pagi-pagi 5 request beda, ini salah. Satu keluarga diajari khilafiyah sejak pagi. Kamu mau apa nak? Aku mau nasi goreng bu. Kamu mau apa nak? Aku mau satu ayam bu. Kamu mau apa nak? Mau bubur. Yang keempat kamu mau apa nak? Aku mau kasih sayang. Kamu mau apa nak? Aku mau apa? Sate. Oh, sate gak ada pagi pagi. Misalnya. Nah, contoh misalnya ibu ini sudah mengajarkan seperti itu dari kecilnya. Yang nanti beda sama orang tua kita dulu, ya satu macam satu pagi itu. Ya enggak? Kalau sekarang beda orang tua sekarang. Ya, kita dulu sama adik-adik yang kakak ya, nasi uduk semua, ya. Nasi uduk tempe sama sambal dan itu, sama kerupuknya, sama bawangnya, ya. Dan itu semua sebelum pergi sekolah. Iya, satu porsi, satu ini, satu macam. Kalau sekarang beda-beda. Nah, sekarang misalnya ibu ini, ya, masakan semuanya dia tuh dengan beragam, pasar, bawa sate, bawa sop, bawa ini, bawa cabe. Itu boleh nggak dia seperti itu? Ke pasar, asalnya nggak boleh. Ini yang disebut ihdad, harus tinggal di rumah suaminya. Ya. Atau memang tinggal di rumah, yang penting jangan keluar sebagai bentuk bela sungkawa terhadap kematian suaminya. Ini syarat Allah. Kecuali darurat yang seperti tadi, anak ada 5, semua orang-orang makan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Ya, kemudian nggak punya pembantu, nggak punya siapa-siapa untuk beli ini itu, atau nganterin sekolah, yang seperti ini darurat. Kalau darurat tidak masalah. Tetapi tetap tidak boleh pakai celah, pakai ini tidak boleh. Nyapu wangi yang lebih kadar netralisir bau badan tidak boleh. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan dia capek, habis itu mandi, kan bau badan. Mandi boleh tidak pakai sabun? Boleh. Pakai sampo? Boleh. Pakai bedak? Buat apa bedak perlu nggak perlu mandi mandi tidak perlu ya gitu ya. Jadi batasannya seperti itu, insyaallah Ahmad jauh lebih mencinta orang ini insyaallah. Oke, ada soal sampai sini? Baik, kemudian ini misalnya sedikit tentang warisan. Ajma'al ulama, para ulama bersepakat, barang siapa yang mentalak istrinya dengan talak yang masih bisa rujuk, berarti talak satu atau talak dua, ya? Barang siapa yang mentalak istri dengan talak yang masih bisa dirujuk, berarti talak satu atau talak dua, dan di masa-masa idah ya, masa-masa idah. Kemudian wafat suaminya sebelum masa idah talak selesai, paham? Oke, ada hukum lagi tuh. Pertanyaannya di sini, ijma ulama di sini pertanyaannya. Iddah wafat dapat nggak? Atau masih di iddah talak? Ayo, gambarnya paham nggak? Ada lagi. Jadi misalnya seorang suami mentalak istrinya. Kamu saya talak, talak pertama. Ya. Itu kan berarti di masa iddah boleh ya. Dan masih bersama suaminya kan? Status masih istri ya. Nah, di misal berarti kan berapa masa iddahnya? 3 kali haid. Haid pertama masih di rumah suami. Haid pertama suami meninggal. Walaupun istrinya mungkin bersyukur ya, tapi suami meninggal. Suaminya meninggal di bulan pertama, haid pertama misalnya. Oke? Nah, pertanyaannya, apakah istri ini dapat iddah wafat atau cuma dapat iddah talak? Paham? Iddah wafat atau iddah talak sekarang statusnya? Iddah wafat. Ini ijma' ulama. Bukan iddah talak lagi. Maka mulai perbaharuan masa iddah setelah meninggalnya suami. Kapan? Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia dari lagi apa? Lagi hamil. Kapan iddahnya? Sampai kapan? Sampai melahirkan. Nah, paham di sini? Jadi ada perempuan nasibnya begini, misalnya Allah takdirkan seperti ini. Lagi hamil 2 bulan. Mas, aku hamil, mas. Kamu mulut terus, saya talak kamu. Ya mas, mas. Benar, benar saya talak, benar selesai. Nah, talak ketika hamil ini, talak ketika hamil, ingat. Talak, ditalak oleh suami ketika dia sedang hamil, 2 bulan, sampai kapan masa iddahnya? Sampai dia meninggal, sampai istri meninggal? Sampai kapan masa iddahnya? Sampai melahirkan. Nah, di tengah-tengah hamil itu kan sampai melahirkan harus berada di rumah suami ya. Jangan ke rumah ibunya sendiri kemudian bisa iddah. Nah, ketika di tengah-tengah masa hamil di masa iddah itu suaminya meninggal. Ya. Sekarang masa iddahnya berubah atau tidak? Tidak atau berubah? Tidak berubah sampai kapan? Sampai melahirkan. Nah, paham di sini? Alhamdulillah. Itu pendapatnya kita ambil. Baik, kemudian misal lagi. Kasus lagi nih. Perempuan ini ditalak oleh suaminya. Ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu, talak pertama. Talak yang masih bisa dirujuk. Masa iddahnya kan 3 kali masa haid. Di pertengahan penjalan masa iddah, suaminya meninggal. Ya. Suaminya meninggal. Berarti kan dia perbaharuan masa iddah kan yaitu berapa? 4 bulan 10 hari. Dia enggak hamil ya pertanyaannya. Nah, apa pertanyaannya? Apakah perempuan ini mendapatkan warisan dari suami? Ya, alasannya adalah karena masih berstatus sebagai istri, tapi sudah dicerai. Karena masih di dalam masa iddah, maka dia masih bukan masih boleh harus mendapatkan jatah warisan nanti dibagi-bagi. Maksudnya setelah wasiat atau setelah hutang, baru ada warisan yang diwasiatkan dibagi. Ya, baik. Kasus lain, contoh. Dia kan tahun hamil, ya. Kemudian suaminya hamil di bulan ke berapa? 9. Bentar lagi mau ini ya. Bulan ke 9. Masya Allah, bentar lagi mau keluar tuh anak. Ya. Nah, sebelum lahiran, 2 hari sebelum melahirkan suaminya meninggal pada Allah. Ya Allah, itu kasihan banget itu cerita. Nah, masa iddahnya sampai kapan? Sampai hari melahirkan. Baik. Kemudian dapat warisan atau tidak itu perempuan, istri? Dapat. Kok dapat? Nah, karena masih masa iddah maka masih berstatus sebagai istri. Berapa lama masa iddahnya? 2 hari. 2 hari itu dia masa iddah. Ya. Jadi dua hari ini masih bersatu sebagai istri bukan? Dia udah mati kan orangnya. Ya, tapi enggak apa-apa. Bersatu sebagai istri kan? Iya. Wafat dua hari sebelum itu. Berarti dapat warisan ya? Dapat warisan. Baik, sekarang gini. Kasus berikutnya. Dia di bulan kelima kehamilan, ya, menjalani kehamilan bulan kelima pertengahan kira-kira. Kemudian enggak ditalak. Enggak ditalak. Ya, enggak ditalak. Nah, setelah itu dia di bulan ke 8 ya, ditalak, belum ditalak, jadi ngapain juga anaknya 9 gak ditalak, akhir itu anak. Ya, lahir anak itu karena gak terima aku kayak gini anak saya ditalak itu istri, misalnya ada cerita kayak gini loh, ada laki-laki ngawur ya. Nah, ditalak itu istri setelah melahirkan itu anak, talak pertama, oke? Nah, talak itu istri minta rujuk nomas, gak mau, oke? Talaknya sampai berapa lama? Perempuan ini lagi masa nifas bukan? Ayo gimana tuh? Ayo. Hah? 2 kali suci gimana? Nifas dulu, ya benar. Lama gak kira-kira? Berarti masa idahnya berapa lama? Itu selama itulah. Selama itu kan. Karena dia menceraikannya ketika lagi tidak suci dan itu saya enggak layak. Cuman kita ambil pendapat yang sah itu telah. Kan 3 kali full. 3 kali masa kotor itu kan. Ya. Nah, seberapa lama? Umur itu sampai lebih dari 3 bulan gitu kan normalnya. Bisa jadi. Ya. Masya Allah. Berapa maksimal nifas? 50? 40? Hah? Biasanya berapa yang akuat? Enggak, ya ulama biasanya menetapkan berapa? 40 hari. 40 hari. Anggaplah memang 40 hari itu setelah 41 istihadah darahnya. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-50 baru selesai itu darah. Tapi hari ke-41 sampai 50 dihitung sebagai darah istihadah tetap wajib sholat. Oke, dia haid di hari ke-70 sampai 75. Kedua, haid lagi di hari ke-100 sampai 105. Berarti dia menjalani masa iddah itu berstatus sebagai istri yang lagi ditalak selama 100 hari. Gimana rasanya? Ya, sebaiknya mati aja bisa saya. Tapi kemudian di hari ke-100 mati suaminya. Alhamdulillah akhir perhatian banyak itu. Dapat warisan nggak? Dapat warisan. Jalani masa indah lagi ya? Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Berarti dia menjalani masa indah total berapa banyak? 100 hari berapa bulan bisa juga 200 hari bisa lebih ya gitu ya kasusnya. Berarti selama 200 hari itu dia tidak pernah dijima oleh suaminya atau siapun. Iyalah. Iya. Paham di sini? Nah, itu kalau kasus itu terjadi fikihnya seperti itu. Ya perlu tahu juga. Gitu. Jadi kalau antum sudah tahu kadar-kadar talaknya, kadar apa namanya, iddahnya dan mana yang rajih, itu antum bisa mengkalkulasikan seperti itu tadi. Kalau antum nggak tahu kaidah-kaidah kadar-kadarnya, bingung antum, nggak ngerti. Gitu. Dan hal seperti ini tidak hanya harus diketahui ustaz saja, enggak, semua suami harus tahu, atau calon suami, atau istri, atau calon istri, berarti semua orang harus tahu. Iya, kenapa? Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita kelak. Ya, jangan sampai udah lama masya Allah ngaji jenggotnya panjang sampai dada, tapi enggak ngerti hal kayak gini kalau punya istri tiga misalnya. Enggak tahu hal kayak gini masya Allah, aib besar itu. Begitu ya. Jadi masalah warisan itu nanti ada nanti ada hukumnya dapat lagi. Ya, tadi perempuan udah lama penungguan masa idah itu tetap dapat warisan dari suaminya. Kalau suaminya enggak banyak utang. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada pembahasan berikutnya. Ijma' ulama bahwasanya menafkahi perempuan yang ditaraf kilo atau menafkahi perempuan yang ditalak suaminya dengan talak bukan talak itu dan semua dalam keadaan hamil itu wajib ada nafkah untuknya, paham? Ulang. Jadi gini, kita gambar kasus saja, ada perempuan hamil, ya, dia mau ditalak tiga ke, mau ditalak satu doang ke, tetap wajib yang mentalaknya untuk menafkahi dia sampai kapan? Sampai melahirkan. Paham? Adapun kalau talak satu, misalnya perempuan ini lagi menjalani masa kehamilan muda, bulan kedua. Di bulan kedua ini, suaminya mentalak dia dengan talak pertama. Saya talak kamu. Ya, saya talak kamu. Ya, sekali dong. Nah, ditalak. Masa iddah bukan di situ? Masa iddah ya. Oke. Pertanyaannya, masa iddahnya sampai kapan? Sampai kapan? Lahirkan. Oke. Di masa iddah tersebut wajib enggak suami itu menafkahi dia? Wajib karena apa? Karena dia hamil apa karena dia istrinya? Karena dia istrinya. Oh, iya. Walaupun enggak hamil juga selama di masa iddah tetap wajib untuk dinafkahi, ya. Antum mentalak istri antum misalnya bukan antum insyaallah. Seseorang pria mentalak istrinya itu kan istrinya tetap di rumah. Tetap sebagai istri antum statusnya, tetap ditanggung antum, tetap kewajiban antum menafkahi. Ya. Sampai selesai masa iddahnya dengan ketentuan yang telah Allah berikan kapan masa iddahnya. Oke. Okay? Nah. Itu maka tetap dinafkahi wajib. Mau dia hamil atau enggak itu jelas. Tapi sekarang masalahnya antum bukan antum, seorang pria muslim mentalak istrinya dengan talak tiga kali dalam sekali atau talak ketiga kalinya. Ini talak bain, kubro. Maka urusnya enggak boleh lagi apa? Enggak boleh nyampain lagi. Ketika talak ketiga atau tiga kali talak langsung. Yes. Jadi karena langsung ini khilafiyah ya. Itu langsung harus dipisah. Enggak boleh semua. Kalau jima dan zina jatuhnya. Maka harus pisah itu. Kalau laki-lakinya tinggal di rumah mertuanya, ya laki-lakinya ditendang. Kalau misalnya laki-laki yang punya rumah, istrinya pulang ke rumah bapak kamu. Atau ibu kamu. Atau siapalah yang tinggal di sini. Kita sudah bukan suami istri lagi. Nah, mentalak istri ketika hamil itu talak yang sah atau tidak? Sah. Oke. Okay. Iddahnya sampai kapan? Sampai istri melahirkan. Kecuali talak ketiga atau tiga kali talak. Ya. Seketika itu pula udah bukan suami istri lagi. Dia misalnya istrinya di bulan kedua dalam kehamilan, oke? bercerai ketiga kalinya misalnya, maka istrinya pulang ke rumah ibunya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya tentang nafkah, ya, apakah suami yang telah mentalak tiga kali itu tetap wajib menafkahi mantan istrinya ini? Tetap wajib atau tidak? Tetap wajib? Kan udah bisa. Ayo. Udah bisa. Talak tinggi, talak baik kublok. Tapi dia hamil perempuan ini. Berdasarkan sebutan tadi. Pintar itu. Tetap wajib untuk menafkahi perempuan itu bukan karena apa-apa, melainkan karena anak hamil. Bukan karena dia istrinya, bukan, itu karena anaknya di tanggungan dia sampai berrojor. Karena lahir. Setelah lahir, udah, gak ada lagi saluran nafkah. Oke? Okay? Itu. Dan nafkah di sini kan demi anaknya, bukan demi istrinya, sehingga istri, mantan istrinya ini tidak boleh meminta nafkah. Biasa minta, beliin aku mobil dong, beliin aku apaan tuh? Ini kan untuk kebutuhan kamu karena kamu bawa anak, gitu loh, bawa maksudnya, ambil anak. Kalau nanti setelah selesai punya anak, apakah suami ini wajib untuk menafkahi? Misalnya, beliin popok, beliin ini, wajib gak? Enggak wajib. Enggak wajib. Wajibnya hanyalah memberi asupan untuk mantan istrinya karena dia membawa anaknya di perutnya. Begitu. Itu ijma ulama. Kalau udah ijma berarti dalil. Ijma ulama. Tapi itu hanya apa? Di ketika bukan masa idah. Di masa hamilnya mantan istri. Oke? Okay? Kalau kasusnya begini, ketika istri udah misalnya talak, talak tiga, berarti udah pisah seterusnya. Nah, kemudian dia hamil, tapi hamilnya ini bukan karena kita. Na'udzubillah, berzina misalnya. Wajib nggak bagi suaminya ini? Enggak, karena udah di luar. Oke. Nah sekarang masalah berikutnya, apakah wajib menafkahi perempuan hamil yang sedang yang wafat suaminya? Maksudnya apakah harus perempuan yang hamil yang wafat suaminya itu dinafkahi? Ini dibahas oleh para ulama. Harus dirampahi kan? Kalau harus dirampahi siapa yang rampahi? Antum jangan, enggak, gini loh. Antum berarti belum paham masalahnya. Suami itu mati meninggalkan apa? Perasaan. Kenangan. Ini loh maksudnya gini. Ulama ini kan detail dia, semua kondisi diomongin. Karena sebetulnya terjadi. Jadi perempuan ini ditinggal mati suaminya. Ya kan? Kan perempuan ini siapa yang menafkahi cuma? Gak ada kan? Gak ada yang wajib menafkahi dia kan? Masalah pertanyaan tadi, pertanyaannya gini, apakah wajib perempuan ini mendapatkan nafkah atau tidak? Wajib mendapatkan nafkah, bukan apakah wajib bagi orang untuk menafkahi dia? Bukan itu pertanyaannya, bukan. Apakah wajib bagi perempuan ini mendapatkan nafkah? Paham? Ya, itu nanti dulu. Wajib dapat nafkah gak? Kalau antum bilang gak wajib, berarti udah senang. Boleh ke dewe. Kalau wajib mendapatkan nafkah, dia harus mendapatkan nafkah. Dari mana? Gini loh gambarannya. Laki-laki ini ketika meninggal, pasti kan insya Allah ya, ada warisan. Ya kan? Paham? Dan perempuan yang ditinggal mati ini dalam keadaan hamil kan? bukan gambaran biasa loh, kalau gambaran biasa nggak masalah. Tapi dalam keadaan hamil membutuhkan asupan dan masalah banyak lainnya. Maka perempuan ini ditanya nih, maksudnya ada fikihnya, wajib atau enggak? Ya. Ada yang mengatakan tidak wajib dinafkahi, ada yang mengatakan ya, wajib dinafkahi. Loh, kalau gitu siapa yang nafkahi? Nah itu ambil bagian dari warisan. Paham di sini? Warisannya ketika kita meninggal itu, kan kita meninggal kan ada macam urusan ya. Ada urusan wasiat tentang harta, bisa, kan? Ah, belum hutang, kan ya? Belum lagi urusan ini meninggalkan istri kita yang sedang hamil, kan? Dan yang keempat barulah warisan dibagiin. Jadi pertama tuh hutang dulu. Ya, hutang dulu baru wasiat sebenarnya. Ya, hutang dulu baru wasiat. Misal sebelum meninggal, antum bilang, ya aku wasiatkan, ya. Jangan sampai sepertiga, karena sepertiga itu paling batas maksimal, kata Rasulullah. Waktu itu kafir, kata Rasulullah. Aku wasiatkan itu, ya, 10% dari seluruh hartaku, ya, jadiin wakaf. Oke? Jadiin wakaf. Apa gitu kan? Mungkin wakaf wasiat atau apa. Ini wasiat yang wajib ditunaikan gak? Wajib selama gak mendzalimi ahli waris ya. Oke. Dia banyak lah, misalnya antum mati meninggalkan 100 miliar. Ya, selama hidup itu capek buat ngumpulin 100 miliar. Ujungnya mati juga ya. Insyaallah ana insyaallah bisa. Insyaallah. Nanti insyaallah. Ya walaupun masyaallah ya. Mana mungkin tapi insyaallah. 100 miliar lebih insyaallah. Ya. Nanti antum-antum insyaallah lah juga jadi pegawai yang semua. Ya. Misalnya antum mati meninggalkan 100 miliar. Subhanallah. Antum sebelum wafat yang dan ketika sakit yang berpotensi kayak mau mati. Ya. Berwasiat. Ya. Anak-anakku, ya. Ini ketika bapak wafat, tolong 10% dari seluruh kekayaan bapak jadikan ya, tanah wakaf atau semacamnya. 10% dari 100 miliar bapak? 10 miliar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Itu wasiat bagus. Nah, kemudian meninggallah. Antum. Gak apa ya. Ini meninggalnya enak loh ya. Maksudnya, insya Allah Rasul mati mah. Meninggalnya 100 miliar ya. Gak apa-apa kalau cerita kayak ini nih enak nih. Happy ending ya. Gak apa-apa. Nah, oke. Nah, kemudian kan ternyata dikalkulasikan semua perusahaan, ternyata ada beberapa perusahaan yang memiliki hutang sebanyak 30 miliar. Oke? Okay? Yeah. Itu harus diurus tuh sama keluarga itu. Ya, berkongsi sama Ulil Amri atau orang-orang yang berkompeten dalam masalah ini ya. Bukan orang biasa, karena ini masalahnya berat. Nah, di sini yang paling pertama didahulukan wasiat tuh hutang dulu. Karena hutang ini kan masalah udah akhirat jelas-jelas udah bebas dia. Walaupun pahalanya banyak tapi kalau punya hutang susah nantinya ngadat gitu kan, nggak lancar. Maka hutangnya berapa tadi? 30 miliar, subhanallah. 30 miliar berarti sisa berapa? 70 miliar. Setelah hutang wasiat. Setelah hutang, wasiat. Ya. Wasiatnya berapa? 10% dari kekayaan yang tersisa. Kan? Berarti berapa? 70 miliar dikurangi 7 miliar. Berarti 63 miliar. Masih banyak kan? Masih banyak. Karena jadi pengen. 63 miliar. Nah, antum ini wafat meninggalkan istri yang masih hamil keadaannya. Dan tentu ini istri ini ya butuh kebutuhan ya, Apalagi istrinya suka makan banyak gitu kan. Maka butuh dia karena baiknya. Maka dari 63 miliar itu, ini kayaknya enggak seberapa deh. Untuk kehidupan makan istri dan asupan buat anak ini, buat sampai malam kelahirannya. Itu kira-kira berapa? Misalnya istri yang waktu tinggalkan ini udah 5 bulan hamil. Tinggal nunggu 4 bulan lagi. Kehidupan 4 bulan lah. Itu hanya nafkah demi bayi ya, demi ini ya. Bukan nafkah untuk perhiasan dia beli nanti ya, ke bazar, shopping, IBF dan sebagainya. Nah, itu gak ada nyambungnya dengan bayi itu. Ya. Anggap misal untuk 4 bulan 5 juta anggap aja ya. 5 juta ya. Maka berarti dari 63 miliar itu kurangi 5 juta. 664 miliar. Aduh, udah pokoknya gitu. Baru setelah itu ahli waris dengan hukum syar'i. Gitu. Itu kalau antum sekaya itu. Ya. Kalau isinya utang doang, nah ini masalah. Isinya utang doang, bukan atuh insya Allah, ada orang isinya utang banyak, warisan gak ada, ya, kecuali ya, motor itu pun masih kredit, utang lagi, kan? Nah, terus istri lagi hamil, ditinggal mati. Gimana? Baitul mal. Ambil dari baitul mal, buat istri ini, karena dia termasuk lah, fakir. Kecuali kok keluarga kaya. Maka biarkan keluarganya mengurusnya. Gitu ya, Iman. Ini kalau Indonesia, kalau negara kita insya Allah mempelajari fikih, ya, benar-benar semua ini sudah ratusan tahun itu dibincangkan oleh para ulama kita semua. Makanya kalau antum belajar ilmu syariat itu benar cara belajarnya, antum tuh merasa percaya dengan Islam itu benar. Ya. Tapi sekarang masya Allah ya, yang belajar syariat Islam malah dukung orang kafir. Gimana? Bisa kayak gitu? Tapi itu tadi poin-poin yang bisa kita sampaikan. Faedah dulu kita sebutkan. Satu, penjelasan masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan dan 10 hari. Sekitar berapa? Waktu itu tadi 128 hari ya, kira-kira ya. Dan itu kalau wanita tersebut tidak sedang hamil. Adapun kalau sedang hamil, maka nunggu sampai melahirkan. Dan sunnah menjelaskan bahwa iddahnya budak perempuan itu setengah dari itu. 2 + 5 hari, 2 bulan + 5 hari. Okay? 2, kewajiban al-ihdad. Al-ihdad itu berduka cita bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Dengan cara apa? Tidak berhias, memakai wangian, tidak menampakkan diri pada para peminat atau orang umumnya, dan menetap di rumah yang ditinggalkan suami untuknya. Maka dia tidak boleh keluar kecuali ada darurat. Masalahnya sekarang perempuan yang kerja. Itu masalah. Baik sebagai PNS atau kepegawai swasta. Ya. Maka enggak boleh. Enggak boleh keluar. Enggak apa-apa. Kalau belanja kan darurat, Pak. Belanja kan memang kebutuhan. Kalau bisa diwakilin lah siapa. Kalau bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kerja ini masalah. Ya, dia ada akad dan harus masuk, dan kalau misalnya tidak masuk, gaji dipotong, lebih sulit lagi, itu sama. Makanya kita butuh orang-orang atasan-atasan yang mengerti ilmu syar'i. Ya. Sekarang kita tidak bisa pesimis terus, kita tidak bisa. Tapi antum lah insya Allah, jalan-jalan yang mempunyai perusahaan, yang mengerti ilmu syar'i, sehingga antum tidak punya anak buah, ya. Di antaranya perempuan-perempuan pekerja yang menjanda karena tinggal mati suaminya, antum kasih waktu cuti gratis buat dia libur selama 4 bulan 10 hari, udah kamu 4 bulan 10 hari libur dan jangan balik lagi kemari. Berarti apa? Dipecat loh. Dikasih itu waktu itu. Itu kalau antum perusahaannya mau berkah. Tapi sekarang mana ada yang berpikir kayak gitu? Jarang. Ya. Jadi kalau misalnya antum jadi bos, antum bertanggung jawab. Kalau antum tetap kemudian harus keluar, harus kerja, antum yang tidak mundur, saya yang melanggar ini. Iya, itu jangan main-main makanya. Jadi dalam kepegawaian itu, masya Allah, fikih muamalah dan semacam ini ada kaitannya semua. Ya, itu hubungannya nanti surga neraka juga, insya Allah. Nah, tidak menampakkan diri dengan para pembina atau orang umum dan menempati rumah yang ditinggalkan suami untuk, maka dia tidak boleh keluar kecuali kehormatan. Ini demi menjaga hormat kehormatan suaminya juga. Jadi kalau misalnya seorang janda yang ditinggal mati suaminya, itu kemudian dia sering keluar tanpa darurat, ini sebenarnya tidak menghormati almarhum. Tidak hormat pada almarhum suaminya. Tapi sekarang malah beda prinsip orang. Saya berjanji sehidup semati enggak bakal nikah lagi kalau kamu mati. Ini bisa jadi jahiliyah kayak gini. Yang kayak gini dianggap menghormati. Malah belum tentu. Misalnya seorang perempuan mati suaminya, ya. Mereka janda statusnya dan tarabbus arba'at ashur wa ashur. 4 bulan 10 hari, ya kan? Setelah itu dia enggak bakal mau nikah lagi. Ini malah bisa jadi dia ini menghancurkan antara dia. Apa yang kalau dia cantik dan diminati banyak laki-laki, ini menghancurkan agama dia dan bisa juga menghancurkan agama orang lain. Harusnya dia cepat-cepat nikah karena fitnahnya besar. Ya. Jahiliyah ini kalau misalnya berjanji kayak gini selama hidup, mas aku gak bakal nikah lagi kalau aku tahu mati. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh ngomong kayak gitu. Kita gak tahu apa yang terjadi kalau misalnya nanti ketika masalah kita mati. Apalagi laki-laki kayak gitu tuh. Bodoh laki-laki kayak gitu. Jadi aku gak bakal, you are the only one, aku gak bakal nikah lagi kalau kamu mati. Itu kalau kayak gitu kemudian dia teguh kayak gitu, aku gak yakin ada orang kayak gitu laki-laki. Kecuali masya Allah. Masalah nanti di surga Allah Ta'ala itu masalah nanti. Tetapi jangan sampai fitnah di dunia ini dapat fitnah. Yang kayak gini bilang prinsip hidup dan seterusnya, bukan ini bukan prinsip itu. Yang penting nanti supaya di surga itu bareng-bareng, ntar dulu sebentar, antum hindari fitnah di dunia dulu, ya kan? Tapi giliran yang apa tadi? Ya, seorang janda karena ditinggal mati suaminya itu banyak dilanggar malah. Justru itu prinsip yang di situ. Iya, kebalik orang sekarang masya Allah, ya. Kebalik. Yang jelas-jelas ada dalilnya justru malah dilanggar. Yang tidak ada dalil malah diamalkan. Ini kan bisa jadi takutnya adalah bid'ahan kalau misalnya kita menjadikan ini sebagai janji sehidup semati seperti ini. Lebih-lebih laki-laki ya, jangan cengeng. Ditinggal mati istri, kemudian juga bakal menikah lagi sama dia. Antum diberi kesempatan oleh Allah untuk menikah lagi. Bahkan ketika masih punya istri, itu diberi kesempatan kayak gitu untuk menjadi fitnah. Dengan tujuan nanti kalau misalnya saya menikah lagi, saya gak bakal ketemu dengan dia di surga Allah. Subhanallah. Insya Allah ketemu kalau tetap ramah soleh. Iya. Ya, jadi frame-nya itu harus di menurut ini masyarakat. Tapi ketiga, haramnya meminang wanita yang sedang dalam masa iddah. Gak boleh. Meminang di sini, ya, baik langsung mengkhitbah ataupun mengungkapkan dengan langsung, saya mau nikahin kamu. Ketika di masa iddah tidak boleh. Lebih-lebih di masa iddah istri yang ditalak suaminya. Itu lebih enggak boleh. Kenapa? Masih ada tuh bosnya di situ. Ya. Dan bolehnya meminang dengan sindiran tanpa ada kata-kata yang jelas. Ini kalau untuk apa? Untuk perempuan yang di masa iddah meninggal suaminya. Adapun kalau di masa iddah masih ada suaminya ditalak, bosnya datang, nanti suami datang, ditampun, ditumpul. Nah, keempat, haramnya akan nikah dengan wanita yang sedang dalam masa iddah sebelum habis masa iddahnya. Ya. Karena melamar saja sudah diharamkan, apalagi sampai akad, masya Allah. Barang siapa yang menikahi seorang wanita sebelum habis masa iddahnya, maka mereka berdua harus dipisahkan. Apa artinya difasakh namanya? Ingat fasakh yang pernah kajian sebelumnya. Fasakh ini adalah pemisahan. Seorang istri mengajukan khulu, gugat cerai kepada suaminya, maka yang lebih tepat ini bukan talak, tapi fasakh. Kalau fasakh, konsekuensinya adalah kondisinya seperti belum nikah sama sekali, berarti harus diakad lagi. Di sini kalimatnya, siapa yang menikahi seorang wanita sebelum habis masa iddahnya, maka nikahnya batil atau sah? Batil. Maka segera dia harus dipisahkan, bukan diceraikan, bukan, tapi dipisahkan. Berarti kelak setelah masa iddahnya selesai, boleh enggak dia nikah? Boleh, tapi dengan akad baru. Anda akan kasih gambaran. Seorang perempuan ya, meninggal suaminya. Ya. Berapa masa iddahnya? 4 bulan, 10 hari. Kemudian ada laki-laki melamar dia, diterima walinya. Nih, walinya juga tidak punya fikirnya. Tidak boleh kayak gini ya. Harus tahu ilmunya. Diterima walinya, penerimaan ini tidak sah sebenarnya. Kemudian perempuan ini juga ridho, akhirnya akad nikah di bulan ketiga dalam masa iddah. Akadnya sah atau tidak? Tidak sah. Nah kemudian datang orang berilmu, ya, diminta fatwa, oh ini akadnya tidak sah karena di masa iddah, maka harus difasakh, dipisahkan, bukan diceraikan, beda, dipisahkan. Ya. Nah kemudian selesai 4 bulan 10 hari, setelah itu, laki-laki ini yang naksir sama janda ini, boleh baginya untuk melamar lagi, baru di jalur yang benar. Ya, datang ke walinya, duh kamu lah tidak terus. Mau ngapain mas? Mau lamar lagi, kemarin batil lagiatnya. Oh gitu, saya baru tahu. Walinya juga diimak, insya Allah. Oh gitu, ya udah saya terima untuk dua kalinya. Akad lagi enggak? Harus akad lagi. Akadnya mau siapa? Ya, mau wali itu, ada saksi lagi, gitu. Maka barulah itu sah jadi suami istri yang benar. Gitu, ya. Gitu formatnya seperti itu. Ya, dan wanita itu tidak halal baginya setelah mereka berdua diberi keputusan harus pisah. Maksudnya, kalau udah dipasok, dia nggak boleh ngobrol, nggak boleh nanti tunggu jadi istri lagi. Gitu ya. Kelima, mutlak yang menguasai Allah Ta'ala pada saat sunyi dan terang penghindaran diri dari sebab-sebab yang menjerumuskan seorang hamba pada perbuatan yang diharamkan. Baik, itu yang bisa kita sampaikan dari materi pada hari ini insyaallah taala. Ada soal? Akhwat ada pertanyaan apa? Baik, bagaimana status pernikahan mu'alaf yang dulunya sebelum Islam menikah dengan mahram sepersesuaian? Dalam Islam dilarang menikah dengan mahram, baik karena nasab atau karena besanan atau karena sesuatu. Kasus ini mahram karena sesuatu. Ya. Jadi misal ada orang Kristen nikah dengan saudari sepersesuannya. Itu diharapkan kan dalam Islam? Kalau dalam Kristen bodo amat lah, kita enggak tahu ya. Itu urusan mereka ya, dosa-dosa. Mereka menikah apa enggak juga itu dosa kan? Ya. Nah, kemudian bagaimana status pernikahan mereka ketika di apa? Di Islam. Mereka kemudian masuk Islam ya, misalnya. Dahulu kala Rasulullah SAW, di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang punya istri berapa? 10. Ya? 10 ini, boleh kan dalam Islam? Enggak boleh. Tidak sah punya 10 istri. Nah ketika orang ini mu'alaf masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh menceraikan, dalam artian menceraikan maksudnya memisahkan diri dari berapa? 6. Ya, kalau dia mau 8 juga boleh, tapi 6 karena tersisa 4. Ya, tersisa 4. Rasulullah SAW di sini menyuruh menceraikan, menyuruh milih kan, atau menyuruh mana yang paling baru istrinya diceraikan? suruh pilih. Silakan mana yang kamu suka, tetepin. Mana yang kamu mau ceraikan, ceraikan. Jadi enggak diatur. Baik. Apa ibrah di sini? Ibrahnya ketika pernikahan tersebut tidak sah dalam Islam dan dia lakukan itu di sana, di masa agamanya, maka pernikahan itu ketika dia masuk Islam itu juga dihukumi tidak sah, kecuali pernikahan yang normal. Paham? Misal, ada orang Hindu menikah dengan tradisi syiriknya, okay? Itu tidak sah dalam Islam. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam berdua, maka tetap berstatus suami istri tanpa harus akad ulang, ya. Tetapi kalau misalnya ada kasus nikah lain, seperti nikah lebih dari 4, nikah dengan mahram, itu ketika di Islam itu statusnya bukan pernikahan lagi. Karena itu di luar batas wajaran nikah normal dalam Islam. Jadi beda. Tapi kemudian di sini nikah sepersesuan maka harus difasakh, bukan tolak, karena tolak itu untuk yang memang sudah istri. Nah, ini difasakh, dipisah dan tidak boleh bergabung selamanya sebagai suami istri, tapi sebagai mahram, iya. Sebagai mahram, iya. Gimana nasib anak-anaknya? Itu yang anak takut, anak nggak tahu gimana. Tapi anak-anaknya mau bagaimanapun tetap ya, mungkin bin bapaknya Allah. Kita nggak bilang anak-anaknya anak-anak zina ya. Ya, enggak bilang langsung begitu ya, Allah alam. Tapi langsung dipisahkan antara suami istri ini, gitu ya. Bagaimana jika keluarga aristokrat, yaitu kerajaan yang biasanya menikah dengan yang masih sedarah? Sedarah di sini maksudnya apa? Mahram. Kalau masih mahram dipisah. Walaupun rajanya. Raja nikah sama saudara sepupu saudaranya. Dipisah. Status pernikahannya langsung dipisah. Dibatalkan begitu saja dan selesai. Cari istri lain. Oke, ya. Bagaimana hukum tukang parkir ilegal tidak memberi karcis, tidak pakai seragam, tidak punya izin, tidak ada tanda argo parkir, tiba-tiba muncul. Wah ini, jadi hantu di zaman ini bertambah. Ya, kita datang gak ada orang, kita pulang ada orang, ada yang primitif. Ya, mengingat dari hukum positif saja sudah melanggar hukum. Ya. Dari hukum positif, ini memang sudah ilegal. Karena di jalanan-jalanan, apa namanya, jalan-jalan pemerintahan, ya, itu tidak boleh membuat, apa namanya, dana atau semacamnya dari situ. Termasuk pedagang-pedagang, kaki lima itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Cuma ketika darurat, mau beli misalnya, kita boleh membeli. Tapi hukum asalnya tidak boleh kita membeli sana karena itu membantu mereka ada di situ. Cuma kalau darurat, antum lagi macet ya di jalan tol bahkan kadang-kadang tuh ada lapor banget daripada emosi. Ya ada tahu, ya ada tahu apa gitu, jelas darurat beli. Ya. Tapi aslinya nggak boleh. Sekarang kan banyak pasar-pasar ilegal, ya pasar malam ilegal. Orang-orang itu mengira bahwasanya dia bisa menyewa jalan itu. Maksudnya gini loh, pasar ilegal itu misalnya pasar malam itu ya, bayar malam minggu, pinggir jalan, ya. Itu kan punya pemerintahan, ya kan? Bukan punya individu preman sekitar, itu gak boleh seperti itu. Maka antum pada asalnya gak boleh antum belanja di pasar-pasar seperti itu walaupun murah, gak boleh. Karena itu sama dengan wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dalam hal ini itu harus taat ulil amri. Walaupun kemudian ulil amrinya membiarkan itu membolehkan. Tapi kan peraturan yang berlaku seperti itu. Jadi asalnya enggak boleh. Kecuali kalau memang darurat, kecuali kalau memang darurat. Ya. Juga pada asalnya parkiran-parkiran Indomaret, Alfamart itu enggak boleh atau bayar apa-apa. Asalnya begitu. Cuman bisa bermadarat buat antum kelak kalau misalnya ya, bisa aja ada madarat itu. Madaratnya apa? Orang itu bisa aja dia bisu-bisu mengucapkan kalimat kotor ketika antum gak mau ngasih, bisa aja. Ya kalau antum tindakan preventif ya adalah gak apa-apa ngasih 1000 atau rupiah gitu kepada penjaga parkir ini, karena ini resmi legalnya. Penjaga parkir yang di minimarket ini resmi legalnya. Pihak minimarket gak pernah menyewakan satupun pegawai parkir, gak pernah. Dan asalnya minimarket seperti ini tidak mentarifkan. Bahkan dahulunya itu ada klausul free parkir, ya kan? Tapi ketika datang preman-preman atau rakyat-rakyatnya yang masya Allah cari pekerjaan susah sekarang, jadi bisa di situ. Aslinya nggak boleh, kecuali kalau pihak minimarket itu memang ada antara dominkum, yaitu ridho, ada kontrak dan semacamnya, baik secara lisan menyetujui adanya, tapi ada pikir nggak ada. Karena asalnya itu memang nggak ada. Dan belum tentu juga orang-orang preman-preman ini nyetor ke minimarket ini, belum tentu. Ya. Belum tentu mereka nyetor sebagai bagi hasil atau semacamnya. Jadi aslinya nggak boleh, cuma kita tahu nih orang-orang ini kadang-kadang preman, ya dia minimal jangan membuat mudharat lebih, yaitu ngomong jorok atau semacamnya, atau misi-misi di belakang atau melanggar, kasih aja sebatas 500 atau 1000. Ya. Begitu juga kan yang di putaran-putaran itu sih nggak boleh seperti itu. Tapi semua ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang yang menjadi otoritas dari semua ini. Iya, sebenarnya tanggung jawab otoritas. Keberadaan mereka ini karena kelalaian otoritas. Jadi wallahu a'lam, semoga Allah memaafkan para pemimpin kita dan menjadikan mereka orang-orang yang taat kepada Allah, insyaallah. Amin. Baik, kemudian di sini ada yang sudah beristri dan mempunyai anak. Ini saya ini, antum juga kan ya? Punya istri dan punya anak. Ikhwan ini ingin melakukan ta'adun dengan seorang janda tidak beranak. Oke-oke aja sampai sini, gak masalah. Tetapi istri dan keluarga si ikhwan tidak merestui dan menolak. Keluarga si ikhwan ya, gak merestui dan menolak. Sebenarnya gak ada masalah kalau keluarga si ikhwan apa hubungannya? Maksudnya, apa ini? Hah? Ini kan istri dan keluarga si ikhwan. Keluarga si istri mana nggak tahu, keluarga si istri nggak tahu, pasti menolak juga. Tapi anda pikir kalau istri masih ada wajar ya, ya istri masih ada wajar yang menolak suaminya nama istri. Tapi ini keluarga si ikhwan tidak merestui dan menolak. Ini konyol begini, beneran. Karena ketika seseorang membawa rumah tangga, itu udah hak dia mau ngapain, itu udah urusan dia. Ya, antum bisa jadi bapak. Ya. Jadi bapak punya anak laki-laki nikah, itu udah urusan dia. Tetapi dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menceraikan istrinya disebabkan mudharat yang lebih besar nantinya, yaitu bocor ini, istrinya ini suka ngeluh di luar rumah. Kalau ini ya boleh, bapak merekomendasikan untuk menceraikan boleh. Ya, tetapi kalau untuk misalnya dia mau nikah lagi, kemudian si ikhwan tidak merestui, nanti lihat ceritanya ada nih, ada ceritanya lagi. Si istri mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya kalau sampai suaminya jadi nikah sama janda tersebut. Ya. Di sini mengancam, sebenarnya enggak layak ya. Tapi sebentar dulu. Karena si ikhwan tersebut telah berjanji, ini masalah. Hah? Berjanji tidak akan berpoligami, artinya pada waktu akan menikahi berarti al-muslimuna ala syurti. Al-wa'adu dainun. Janji itu hutang. Muslim harus menunaikan syarat-syaratnya. Nah, jadi ketika istri ini mengetahui keadaan seperti ini, ikhwan ini pengen apa, suaminya pengen poligami padahal dulu telah berjanji, maka boleh bagi istri untuk meminta fasakh. Bukan cerai. Apa? Bisa. Iya, karena apa? Ini haknya istri karena telah dijanjikan oleh suami sebelum menikah. Beda kalau janjinya setelah menikah, paham? Kalau janji sebelum nikah, ini sudah janji sebelum akad nikah, berarti harus ditunaikan pas setelah nikah. Kalau janji setelah nikah, saya janji ini, udah nikah nih, saya janji gak bakal forever. You are the one, the only one. Ya, kamu hanya satu-satunya orang buat saya. Ya. Itu janji setelah nikah. Janji setelah nikah ini tidak melazimkan adanya fase ketika dilanggar, tapi dosa aja. Adapun janji sebelum nikah, karena janji sebelum nikah ini termasuk konten di akad nantinya. Ah, konten di akad dia, paham? Bedanya? Karena fasakh di sini pemisahan. Kenapa ada pemisahan? Karena ada pelanggaran dalam kesepakatan akad. Paham? Paham ini, akhwat yang bertanya? Paham? Oh, dia bercerita. Sultan. Nah, di sini pahami baik-baik. Seorang calon suami, baik dia ditanya atau tidak, dia bilang kepada istri, saya janji insya Allah gak bakal saya nikah lagi. Gak bakal poligami, maksudnya nikah lagi. Ya. Itu ambigu ya. Gak bakal saya poligami, gak bakal mendoakan kamu. Oke? Maka itu menjadi janji yang juga ditetapkan akad pun fix dengan janji itu. Atau istri, calon istri nanya ke calon suami, mas, pokoknya aku gak mau nikah sama kamu kecuali kalau kamu janji gak bakal poligami. Oh iya deh, aku janji. Ini konten ini masuk ke dalam itu akad, karena terjadi sebelum akad. Oke? Jadi ketika nanti ternyata suaminya ini melanggar janjinya ini, maka istri boleh mengajukan khulu, bukan khulu, istri boleh mengajukan ke hakim atau siapa untuk fase pisah sekarang juga, bukan talak, bukan talak. Bukan talak, ingat, bukan talak. Oke? Okay? Fasakh, pisah, bukan talak. Sehingga kalau mau reunite lagi, harus dengan lamaran dan akad baru. Oke? Okay? Paham di sini bedanya? Nah, gitu. Ini yang terjadi di sini karena apa? Ini karena ada janji pada waktu akan menikahinya. Berarti sebelum akad nikah. Untuk tidak akan nikah lagi, gagal poligami. Paham di sini? Nah, gitu. Maka bagi istri ini, dia punya hak, bukan berarti saya dukung, ya? Bukan berarti anda dukung, dia punya hak untuk menuntut janji suaminya. Kalau suaminya tetap kekeh untuk benar-benar poligami, maka istri boleh, bukan minta cerai ya, apa? Saya pisah sama kamu mas, karena ini sudah melanggar janji. Dan hakim dalam urusan ini, atau kawa ya, maksud kawa ya, itu harus, kalau bisa ya, karena otoritas memisahkan keduanya. Begitu, dalam Islam seperti itu. Itu menurut mazhab Hanbali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tidak. Karena menjanjikan tidak berpoligami sebelum akad nikah itu janji yang batil bagi mazhab Syafi'i. Ayo ikut mazhab mana? Perempuan ikut mazhab Hanbali, laki-laki ikut mazhab Syafi'i. Gitu ya, beda. Tapi wallahu a'lam yang benar boleh ada perjanjian seperti itu sebelum nikah jika memang janji. Kalau cuma mau keluar, ya insya Allah lah saya nggak, insya Allah nggak nikah. Itu kan bukan janji, cuma insya Allah ada istitna, maka tidak sampai kepada janji atau sumpah. Oke? Okay? Kalau si ikhwan terus maju di ta'adud, maka istri dan anaknya akan pergi dan keluarga si ikhwan tidak mau menganggap si ikhwan sebagai saudara lagi. Satu, istri ini berhak untuk pergi fasakh, boleh. Itu enggak masalah, bisa Islam diperbolehkan. Bukan berarti nusyuz atau nusyuz apa Indonesianya? Belak, bukan. Ini karena hak dia, boleh. Ya, anaknya. Tapi yang masalah ini keluarga si ikhwan tidak mau menganggap si ikhwan sebagai saudaranya. Ini keluarga si ikhwan ini ahwat semua, apa ya jalan-jalan. Kok kayak gini sih? Ada yang ngerti ada keluarga kayak gini? Ya. Ini istri nggak masalah, istri oke lah, dia punya hak masalah. Ya. Karena lagi janji. Tapi keluarga si ikhwan ini nggak ada hak, tidak mau menganggap si ikhwan sebagai saudara lagi. Ini semua keluarga dosa. Semua keluarga dosa. Bahkan ikhwannya ini kalau bersabar, insya Allah dia udah pahala. Karena yang memutuskan siapa? Saudaranya. Ya, ikhwan ini dia punya hak untuk nikah lagi, silakan. Terserah dia hidup dia. Kemudian keluarganya memutuskan tali silaturahim sama dia. Subhanallah, yang dosa siapa? Yang bodoh siapa di sini? Keluarganya yang bodoh. Subhanallah, ini bodoh sekali. Dan ikhwan ini enggak ada berdosa karena ini, enggak, karena memang dia komunitas silakan. Ibarat gini, ikhwan. Antum mau nikah sama seorang perempuan. Kemudian antum mau nikah sama dia, adik antum, kakak antum, bapak antum itu enggak setuju, lu kok kamu nikah sama dia? Lu boleh. Kamu bukan saudara kita lagi. Subhanallah. Antum tetap sah boleh nikah sama perempuan itu. Yang dosa siapa? Ya keluarga antum, ya urusan mereka. Dan antum di sini berhak atau tetap diwajibkan untuk silaturahim. Maka kata Rasulullah, bukanlah wasil itu yang ya namanya membalas mukafik, bukan. Tapi yang menyambung silaturahim itu adalah yang sudah diputus silaturahim sama orang, tapi antum sambung, itu baru yang dinamakan silaturahim yang baik. Tahu. Jadi bukan antum yang berdosa di sini, bukan ikhwannya di sini yang berdosa. Tapi memang ikhwan itu telah melanggar janji dengan istri, makanya istri berhak mendapatkan fasakh. Tapi ada nasihati untuk kasus ini bagaimana? Oh, di sini tanyanya begitu. Untuk kasus ini bagaimana sebaiknya si janda tersebut bersikap? Janda yang dinaksirin oleh ini. Di sini sebenarnya begini. Wassulhu khair. Islah itu adalah jalan yang terbaik. Cari maslahat yang terbaik. Lagi, ikhwan ini sebagai pemimpin, tunjukkan jiwa kesatriannya. Ingat kaidah usul fikih, al-jam'u aula min at-tarjih. Menjamak lebih baik daripada menumbangkan satu dan menghidupkan satu. Kalau bisa dua-duanya dirangkul, rangkul keduanya. Ngomong sama istrinya dengan omongan yang baik. Kalau bisa. Terus udah kabur duluan, udah minta, udah fasakh duluan. Di sini coba laki-laki ini sebelum melangkah menuju ke janda ini, masih sebelum melangkah sampai ke akad nikah, pikir baik-baik. Ya, anak-anaknya itu mau diapain? Subhanallah, anak-anaknya mau diapain? Ya kan? Udah berapa tahun nikah, kemudian anak-anaknya nanti siapa yang bakal ngasuhnya? Belum tentu istri ada yang mau nikah lagi sama dia. Sekarang siapa yang mau nikahin janda punya anak nanggungin? Ya. Udah janda beranak banyak misalnya. Ya, kesian. Dan juga yang istrinya ini juga sebaiknya apa? Berpikir lebih jernih juga. Boleh dia kemudian ridho dan tidak mengangkat fasakh, boleh. Sehingga pernikahan apa? Terus berlanjut keluarga, normal. Dan sebenarnya insya Allah ketakutan yang dipikir istri ini tidak terjadi kalau misalnya dia ridho pada takdir Allah. Ya, ikhwan ini mungkin nafsunya lebih besar atau ada pikir banyak yang namanya laki-laki. Bukan daripada berzina, lebih baik dia taat dan ridho itu, dan jangan mengangkat fasakh untuk pisah. Ya. Coba bisa lah kayak gitu. Kalau bisa ridho kayak gitu, Allah akan ridho insya Allah. Ya, karena dia mengorbankan sesuatu yang sebenarnya haknya, kemudian dikorbankan. Insyaallah, janda insyaallah, selama dia soleh. Kemudian kalau janda ini melihat, kalau ternyata ya, meretapkan hubungan rumah tangga orang lain, maka mundurlah janda ini. Ya, kalau misalnya janda ini melihat, ini suami ini gak bisa dihandle nih, bakal retak hubungannya antara dia dengan istrinya, maka sebagai janda ini mundur. Cari yang juga duda misalnya, atau yang lainnya, atau minta sama Allah pastinya. Jadi jangan sampai yang sudah terbangun itu hancur demi bangunan yang juga sudah hancur. Iya. Jadi jangan retakan rumah tangga orang. Jangan retakan rumah tangga orang dengan seperti ini. Tapi juga ya, yang istri juga perlu dinasihati. Perlu dinasihati bahwasanya as-sulhu khair, itu as-sulhi itu islah, semua sebenarnya bisa ada solusinya tanpa harus ada pemisahan. Masyaallah, itu menanyakan harusnya antum yang jelas. Ya begitu ya. Apa ini, apakah yang harus dapat janda itu untuk kebaikan semuanya? Mundur kalau misalnya memang sudah tidak memungkinkan. Mundur. Ya. Ini masih ada yang belum nikah di surga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang wanita mempunyai tanah dari rumah. Ia berwasiat sebelum meninggal untuk menginfakkan harta dan memiliki kos-kosan. Ini gimana? Bolehkah hasil kosan itu untuk diinfakkan untuk menjalankan wasiat bapaknya yang telah meninggal? Anda enggak ngerti pertanyaannya? Antum paham? Ada seorang ayah punya tanah, punya rumah, terus berwasiat sebelum meninggal, infakkan harta dan memiliki kos-kosan. Ini apa sih? Yang diwasiatkan apa? Hasil kos-kosannya. Ya. Jadi bapak ini punya tanah, punya rumah, punya kos-kosan. Tapi itu punya bapak ini. Wasiatnya gimana? Kos-kosan ini hasilnya diinfakkan. Jadi sama dengan kos-kosan ini wakaf dan hasilnya diinfakkan kemana gitu ya? Tapi punya siapa tuh? Punya siapa? Wakaf ya? Ini wakaf kan namanya kan? Kebanyakan bisa ditinggal di sini anak itu kan? Anak cuma nitip doang pak, dititipin ke anak, kelola ya. Tapi bukan milik anak. Jadi begini kan? Oh gitu. Jadi punya bangunan, bisa rumah. Yang bawah ini milik bapak memang, yang akan jadi warisan ya. Sebenarnya semua ini jadi warisan kan? Oke. Okay. Bapak ini milik anak nih. Terus atas bagian atas milik. Sebenarnya semua sendiri untuk warisan, cuma untuk atas wakaf. Ya nanti penghasilannya kalau infakkan atas nama saya. Ya, supaya dapat pahala lagi, kan? Oh, ya, supaya dapat si anak yang tinggal itu. Bapaknya juga dapat. Dan pahala. Oke. Wasiat seperti ini boleh? Boleh. Boleh. Karena muayyan. Ditentukan apa? Bagian atas lantai 2 dan bagian atas ini jadi wakaf. Berarti keluarga ini tidak boleh mengatakan ini milik kami. Dan keluarga ini tidak boleh mengambil dari hasil dari pesewaan kos-kosan itu. Karena teks wasiatnya adalah diinfakkan kan? Diinfakkan. Ya, boleh. Dan rumah bagian bawah itu jadi warisan. Ya, jadi warisan. Boleh milik keluarga nanti diatur lagi lebih bagaimana. Ya. Begitu. Kalau kan mahal banget. Iya. Susah untuk mencapai itu. Lah kalau di dimakan mana mau kemana? Ah ya. Cuma mas, itu nanti bakal ada masalah lagi pak kalau begitu. Kita nggak tahu apa yang akan diperbuat anak kita lagi. Bisa jadi anak kita itu menjualkan semua tanah berikut bangunannya. Ya gimana? Tetapi dalam masalah wakaf, dalam masa wakaf itu diketentukan dalam masalah boleh mengganti benda atau produk wakaf dengan yang semisal. Misal, satu bangunan ini dengan tanahnya dijual. Kemudian nominal jualan untuk bagian lantai 2 ini dijadikan rumah yang semisal dengan itu. Dengan nominal yang sama dan diinvestasikan untuk kos-kosan atau semacamnya dan hasil untuk impak atas nama almarhum. Itu boleh. Kalau memang dibutuhkan kayak gitu. Misalnya tadi kayak gimana? Anak kita ini misalnya udah kurang betah tinggal di situ, mungkin padat atau semacamnya. Tapi ini bagian lantai 2 kan wakaf, mana boleh wakaf itu dijual. Oke, karena ini kebutuhan dan darurat mungkin, karena udah Jakarta macet atau padat dan seterusnya, maka jual itu bangunan, semuanya nominal dikisarkan ternyata berapa miliar misalnya, 100 miliar misalnya. Masya Allah. 100 miliar ini udah punya keluarga bersama nih. Bagi-bagi. Tapi nanti bagian sekian persen yang senominal dengan lantai kedua ini itu diganti produk lain, ganti apa namanya properti lain yang semisal dengan itu dan dimanfaatkan dengan manfaat yang dimaksudkan oleh wakaf, yaitu almarhum was-wasan, bukan yang lainnya, bukan jadi toko usaha nggak boleh. Kalau toko usaha nanti anaknya dapat keuntungan dari situ nggak boleh, karena nas dari lisan wakaf atau almarhum itu apa, jadikan was-wasan untuk disedekahkan hasilnya, gitu ya. Jelas insyaallah ya. Jika seorang wanita yang suaminya meninggal kemudian menikah lagi, siapakah nanti yang akan bertemu? Yang menikah lagi suaminya atau istrinya? Wanita suaminya meninggal kemudian menikah lagi, siapa yang menikah? Istrinya. Right? Siapakah nanti yang akan bertemu kembali surga antara suami-suami yang dinikahinya? Wallahu alam, ini masalah gaib ya, wallahu alam. Mungkin lebih condong ada Syekh Utsaimin dalam kitab Papan suami yang terakhir. Ya. Tapi mungkin saja kalau suami terakhir ini ahli maksiat dicocokkan dengan suami-suami yang lain yang lebih soleh, yang lebih sukufu mungkin. Begitu. Ya, tapi ini bagaimanapun ini masalah baik, pasti yang terbaik yang Allah kasih. Ya. Mau yang suami terakhir ke, mau yang suami yang lama ke, yang terbaik itu yang pasti ya, itu yang pasti. Ya. Adapun yang mana datnya suami yang ini, itu Allah yang tahu. Itu Allah yang tahu. Anda nggak tahu dalilnya? Ya Allah yang tahu. Allah yang tahu semua. Allah lah. Ya. Baik. Malas ya. Cukup insya Allah. Kita cukup sampai sini aja insya Allah. Mungkin kita sisa satu atau dua pertemuan lagi. Tahun depan insya Allah kita syarhus sunnah kali ini. Al-Muzari insyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.